السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Agama Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah turunkan ke permukaan bumi adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Sebagaimana di bumi ada jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada tempat yang kita inginkan, maka agama Allah adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada terminal yang kita inginkan. Oleh karena itu agama Allah sebut dengan jalan, sebagaimana firman-Nya tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk kepada jalan-Mu. Kepada jalan. Jalan di sini ad-din. Namun Allah menyebut ad-din adalah jalan. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Sebagaimana Allah menyebut millah Ibrahim adalah millah yang hanif, Allah juga menyebut agama adalah as-siratal mustaqim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil dan juga di dalam Al-Quran surat Al-Insan, Allah mengajarkan kepada kita jalan ini mengantarkan kita kemana. Allah berfirman, Faman sya'a takhada ila rabbihi sabila. Barang siapa yang ingin, silahkan dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Di dalam surah Al-Muzammil dan di dalam surah Al-Insan ini, Allah menerangkan kembali bahwa ini adalah jalan. Sabila, sebuah jalan. Namun diterangkan di dalam ayat ini, terminal terakhir daripada jalan itu di mana? Mengarah ke mana? Maka jawabannya adalah, agama ini yang merupakan jalan yang kita tempuh ini mengantarkan kita kepada Allah dan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat di surga Allah yang lebih hebat daripada melihat wajah Allah. Semoga kita yang berkumpul di masjid ini kelak berkumpul di majlis di mana kita menatap kepada wajah Rabb kita. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk surga, penduduk surga dipanggil oleh malaikat, Allah memanggil kalian untuk menunaikan janjinya, maka berkumpullah penduduk surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk surga, "Ala azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian masih ingin aku tambahkan? Qalu alam tubayyitu wujuhana wa tudkhinana al-jannah. Wahai Rabb, bukankah engkau telah putihkan wajah kami dan engkau telah pula masukkan kami ke dalam surga? Seolah-olah penduduk surga berkata, "Ya Allah, kami mau minta apa lagi? Habis sudah. Seluruh kenikmatan yang kami idam-idamkan, kami dapatkan dan dengan seluruh kesempurnaannya. Kami minta apa lagi? Wajah kami sudah putih, kami sudah sampai di surga." Allah kembali bertanya, "Ya ahlal jannah, ala azidukum?" Wahai penduduk surga, maukah kalian saya tambah kepada kalian sesuatu? Kembali ahli jannah berkata, "Alam tubayyi tujuhana wa tudkhilana al-jannah." Apalagi yang kami minta ya Rabb? Engkau telah putihkan wajah kami dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga-Mu. Untuk yang ketiga kalinya Allah bertanya, "Ya ahli jannah, ala azidukum?" Tidakkah kalian mau aku tambahkan kepada kalian? Kembali ahlul jannah berkata, "Alam tubayyi tujuhana udkhina al-jannah." Ahlul jannah lupa tujuan hidup mereka beragama di dunia bertemu dengan Rabb mereka. Dilupakan oleh kenikmatan dahsyat yang ada di surga. Tidak ingat lagi. Ada sesuatu yang ingin mereka cari yang belum mereka dapatkan. Kalau kita memang cinta kepada Allah, maka bukti cinta ingin bertemu. Sebagaimana kita cinta orang tua, kita ingin bertemu. Walau orang tua kita sudah meninggal dan tidak mungkin lagi bertemu, tapi keinginan untuk bertemu bergejolak. Sebagaimana kita pergi ke perantauan, berpisah dari anak dan istri, setiap hari, setiap pekan dan setiap bulan rasanya istri dan anak-anak melambai-lambai mengatakan, "Abi, segera pulang." Itu bukti kecintaan. Orang yang serius dengan cintanya pasti menginginkan pertemuan dengan yang ia cintai. Kalau di hati kita belum pernah ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus introspeksi kecintaan kita kepada Allah. Untuk apa kita rukuk dan sujud? Untuk bertemu dengan Allah. Untuk apa kita berpuasa dan membayar zakat dan berhaji ke Baitullah? Untuk bertemu dengan Allah, ini jalan yang akan mengantarkan kita kepada Rabb kita. Semua yang menyembah telah bertemu dengan sesembahan mereka kecuali yang beribadah kepada Allah dan hanya menyembah Allah semata. Belum lagi bertemu dengan Rabb mereka. Penyembah matahari telah bertemu dengan matahari. Penyembah dewa telah bertemu dengan dewanya. Walau itu hanya dalam bentuk patung, tapi itulah dewa mereka. Itulah yang mereka ibadati. Penyembah api setiap hari bertemu dengan api Tuhan mereka. Penyembah Al-Masih, telah ada Al-Masih itu di rumah mereka. Tapi yang beribadah hanya kepada Allah dan hanya menyembah Allah semata, mereka belum pernah melihat Rabb mereka itu. Dan harusnya ada kecintaan di dalam hati dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Tidakkah Nabi kita Muhammad SAW ditawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan kekal di dalamnya dan pertemuan dengan Allah? Lalu pilihan beliau apa? Bertemu dengan Allah. Beliau katakan itu beberapa hari sebelum beliau meninggal. Sesungguhnya seorang hamba diberikan tawaran kenikmatan-kenikmatan dunia dan kekekalan di dalamnya, dan bertemu dengan Rabbnya, dan ia memilih pertemuan dengan Rabbnya. Abu Bakar menangis. Yang lain para sahabat heran, kenapa Abu Bakar menangis? Abu Bakar orang yang paling mengerti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat dekat beliau dari kecil. Beda umur Nabi Muhammad dengan Abu Bakar hanya 3 tahun. Dan mereka berteman dari kecil. Pertemanan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Maka Abu Bakar mengerti persis apa yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, pilihlah dunia dan kenikmatan yang kekal di dalamnya setelah itu bertemu dengan Rabb." Tapi Rasulullah lebih memilih pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau mencintai Allah dan tidak mencintai dunia ini. Oleh karena itu pencinta-pencinta dunia ingin hidup 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfa sana. Karena mereka mencintai dunia dan ingin selalu bertemu dengan dunia. Andai mereka hidup 1000 tahun. Dikarenakan kamu menemukan mereka orang yang sangat rakus terhadap dunia. Sehingga umur mereka yang hanya 60-70 sebagai takdir umat Nabi Muhammad. Antara 60 dan 70 secara mayoritas. Keinginan mereka hidup 1000 tahun. Lau yu'ammaru alfasana. Supaya bertemu lama dengan yang dicintai. Dan ketika cinta mereka itu berlebihan kepada dunia, mereka ingin berlama-lama dengan apa yang mereka cintai. Sementara orang yang beriman, yang benar-benar beriman, merindukan pertemuan dengan Allah, bukan dengan dunia. Demi Allah, kalau ada cara yang diizinkan syariat untuk mengakhiri hayat ini, dan ada jaminan surga yang benar-benar dari Nabi kita tercinta, kita akan tempuh. Tapi karena tidak ada. Tidak ada jalan untuk mengakhiri kehidupan dunia ini yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak bisa menempuh apa-apa kita untuk mengakhiri hayat kita. Dan mereka-mereka yang mengira, meledakkan diri di tempat-tempat yang mereka anggap maksiat, yang mereka nyatakan sebagai tagut dan semacamnya, itu dianggap jalan ke surga, mereka telah keliru. Oleh karena itu para ulama mengklaim itu adalah bunuh diri dan bukan jihad. Memfatwakan itu adalah bunuh diri. Dia dengan sengaja menghabisi nyawanya. Dan tidak ada satu hadis pun yang memberikan tazkiyah atau memberikan rekomendasi untuk kita melakukan itu. Seluruh hadis tentang bunuh diri, ancamannya neraka. Khalidan mukhallada. Di dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah orang-orang yang mencintai selebriti, apa yang mereka lakukan. Ingin bertemu dengan orang yang mereka cintai. Dan ketika bertemu dengan orang yang mereka cintai, histeris. Tidak kenal rasa malu dan semacamnya. Jadi kecintaan menghadirkan kerinduan yang dahsyat. Oleh karena itu kita harus mendidik hati kita. Dan belajar untuk mencintai Allah. Hati yang selamat. Kata Ibnu Rajab. Di dalam syarah hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan beliau membawakan ayat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, tidak berguna anak dan keturunan. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, kata beliau. Hati yang dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Hati yang dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Maka mari kita menempuh jalan. Yang akan mengantarkan kita kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Setelah ahli surga tidak lagi ingat tujuan utama mereka. Karena nikmat-nikmat surga yang begitu mempesona. Dan tidak ada salahnya ahli surga terpesona dengan surganya. Karena di dalamnya nikmat yang membuat manusia terlena. Di atas ridho Allah. Bukan di atas ridhonya syaitan. Seperti nikmat-nikmat dunia yang haram. Lalu kemudian fakasyafal hijab. Allah membuka hijab yang selama ini membatasi antara Allah dan makhluknya. Fayanzuruna ila rabbihim, ahli surga melihat kepada Rabb mereka. Fama utu ni'matan, aladza ilaihim minan nadhar ila wajhihim ila rabbihim. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih lezat di surga lebih daripada melihat kepada Rabb mereka. Ini penggalan hadis yang bercerita tentang pertemuan orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Rabb mereka dengan Rabb mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di majelis itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama kita dari kitab Arba'in Nawawiyah adalah hadis nomor urut 7. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya dari Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, berkata para ulama yang mereka berkecimpung dalam ilmu hadis dan ilmu ar-riwayah wad-dirayah, bahwa imam Bukhari dan Muslim, bahwa riwayat Imam Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari hanya satu di dalam Sahih Muslim dan tidak ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu satu hadis ini saja. Tidak ada riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis yang berasal dari sahabat Nabi Tamim Ad-Dari kecuali hadis yang satu ini saja. Namun hadis yang satu ini hadis yang luar biasa. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Kulna liman, kami bertanya untuk siapa nasihat itu, untuk siapa? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk awam kaum muslimin. Maksud awam di sini adalah yang selain pemimpin, rakyat kaum muslimin yang bukan pemimpin. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakunnallah. Perkataan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, menunjukkan bahwa inti agama Islam ini adalah nasihat. Ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Menandakan bahwa inti daripada haji adalah wukuf di arafah. Walaupun haji itu tidak hanya mesti arafahnya saja. Tidak. Masih ada beberapa amalan lain yang sangat besar yang juga tidak kalah beratnya daripada wukuf di Arafah. Namun inti daripada haji adalah Arafah. Demikian juga dengan hadis ini. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Menandakan bahwa nasihat itu adalah inti yang sangat hebat dari agama Islam, walaupun bukanlah dia segala-galanya. Dan ini menunjukkan keutamaan nasihat. Dan ini menunjukkan mulianya orang-orang yang memberikan nasihat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia yang pernah menjalankan nasihat. Qulna liman? Nasihat itu untuk siapa? Nabi menjawab, nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat-rakyat kaum muslimin. Sering dalam berbahasa Indonesia, saudara-saudari kita bertanya nasihat untuk Allah, bagaimana caranya Ustaz? Hal yang patut difahami bukanlah kita menasihati Allah. Itu tidak mungkin. Bukanlah kita menasihati kitabnya, itu tidak mungkin. Bagaimana kita mungkin akan menasihati Rasulnya, itu mustahil. Tapi, an-nasihah dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata nasoha yansahu, yang artinya menyaring. Berkata orang Arab, nasahtul asala idza safaituhu. Saya menyaring madu. Ada yang pebisnis madu di sini? Pakai nyaring enggak? Nah, itu kalau antum sedang nyaring madu itu bahasa Arabnya nasahtal asala. Engkau sedang menyaring madu. Apa yang terjadi dalam saringan madu itu? Yang kotor-kotornya dibuang, yang bersih-bersihnya keluar. Dan yang bersih-bersihnya itu yang dinikmati. Sahih? Tinggallah di saringan itu sesuatu yang kotor. Nasihat untuk Allah artinya, lakukan nasihat sehingga keyakinan-keyakinan tentang Allah, tindakan-tindakan tentang Allah yang salah, tercampakkan. Tersisalah apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, tersisalah apa yang dilakukan oleh seorang muslimah tentang Allah yang bermanfaat, yang benar, yang salahnya telah disaring. Lakukan nasihat sehingga dengan nasihat itu orang tahu keyakinan-keyakinan mereka tentang Allah salah dan yang benarnya begini. Keyakinan-keyakinan mereka tentang kitab salah, yang benarnya begini. Nasihat-nasihat sehingga keyakinan-keyakinan orang tentang Rasulullah salah, yang benarnya begini. Ini makna nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat kepada kaum muslimin, baik pemimpin atau tidak pemimpin, adalah memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin, ini yang benar, ini yang salah, tinggalkan yang salah, kembali kepada yang benar. Tinggalkan yang salah, kembali kepada yang benar. Namun dalam bahasa kita, nasihat kepada pemimpin, bisa kita pahami. Nasihat kepada rakyat sipil, bisa kita pahami. Nasihat kepada Allah, bagaimana caranya? Jadi kita harus pahami an-nasiha dalam bahasa Arab itu sendiri. Karena agama kita berbahasa Arab. Dan suatu kesalahan di mana kita mempelajari agama Islam yang dia sumbernya adalah bahasa Arab, lalu kita pahami dengan bahasa Indonesia. Kadang sering sekali bertemu kesalahpahaman dalam beragama, dan kesalahpahaman itu berangkat dari kita belajar agama pakai bahasa Indonesia. Ketika dikembalikan kepada maknanya dalam bahasa Arab, jelas permasalahannya. Sebagian orang mengira wukuf itu harus dalam keadaan berdiri saja, gak boleh duduk. Setelah kita mencoba untuk mencari apa sebabnya, ternyata karena belajar agama pakai bahasa Indonesia. Di musim haji, antum akan melihat wanita-wanita muslimah yang sedang semangat menutup aurat, yang selama ini malas menutup aurat, lagi semangat-semangatnya pakai sarung tangan, buka bagian bawah, tutup bagian atas. Betul atau tidak? Semua itu karena apa? Memahami agama dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa. Agama ini tidak bisa difahami pakai bahasa Indonesia. Kalau ingin itqan di dalam beragama, ingin benar-benar mengerti beragama, memahami Al-Quran dengan baik dan benar, tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Oleh karena itu tidak ada ulama yang tidak pandai berbahasa Arab. Oleh karena itu orang-orang kufar ingin sekali umat Islam ini jauh dari bahasa Arab. Dan program mereka, di antara program besar mereka, menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Apabila kita kembali kepada sejarah masa lalu Indonesia, kita akan temukan kakek kita atau ayah dari kakek kita itu belajar agamanya pakai bahasa Arab. Di zaman mereka pakai bahasa Arab. Cobalah lihat Buya Hamka. Itu generasi ayah daripada kakek kita. Coba lihat ulama-ulama yang masuk ke Indonesia, siapapun yang menebarkan agama, lihat pesantren-pesantren tua, semua mereka fokus untuk belajar apa? Bahasa Arab. Karena enggak mungkin memahami agama ini pakai bahasa Indonesia. Dia diturunkan pakai bahasa Arab, dan bahasa Arab memiliki pemahaman yang kadang tidak bisa sampai ke dalam bahasa terjemahannya. Raja Faisal, salah seorang raja yang pernah memimpin Arab Saudi, pernah ditantang oleh seorang dokter dari Belanda untuk berdebat. Dia meyakini bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Kata Raja Faisal, kamu bisa berbahasa Arab? Tidak. Lalu dari mana kamu berani mengklaim Al-Quran itu karangan Muhammad? Ya saya baca. Kamu tidak bisa berbahasa Arab. Kamu baca Al-Quran pakai apa? Terjemahannya. Kamu ditipu bahasa kamu sendiri. Bingung dia. Ditipu bahasa sendiri apa maksudnya? Saya tidak mau berdebat sama kamu sampai kamu mengerti bahasa Arab. Kamu mahir bahasa Arab, kita debat. Dokter tadi jenius, penasaran. Apa ini maksudnya? Lalu dia belajar bahasa Arab. Namanya dokter jenius, ya gak kayak antum lah belajar bahasa Arab. 2 tahun, lemes. Ngafal, dapat 10, hilang 9. Ini jenius, dokter jenius. Dalam waktu yang ringkas, dia pandai berbahasa Arab. Kitabatan, wanutkan. Setelah nulis pandai, mengomong pandai, baca Al-Quran, apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beda. Ana enggak mahir bahasa Arab, cuma sekedar bisa, mahir enggak. Tapi membaca Al-Quran dengan nas yang diturunkan Allah dari langit, yang pernah diucapkan Allah, yang didengar oleh Malaikat Jibril alaihi salam, dan mereka juga menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai yang dia dengar dari Allah, yang diucapkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat sesuai yang ia dengar dari Malaikat Jibril, dan umat mewariskan dari generasi ke generasi sesuai dengan yang mereka dengar dari generasi sebelumnya, dan itu dijaga oleh Allah keasliannya sampai sekarang. Baca Al-Quran pakai bahasa Arab asli, terjemahan, enggak ada apa-apanya terjemahan itu. Padahal ana enggak mahir bahasa Arab. Ana sekedar bisa. Ya, sekedar untuk kelahi dengan orang Arab masih bisa lah. Kemampuan berbahasa untuk sekedar kelahi dengan orang Arab, bertengkar masih bisa. Jauh sekali, Pak. Kembali kepada yang tadi, ad-dinun nasiha. Saya tidak ingin terlalu berpanjang-panjang, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk Allah. Ya gimana cara nasihati Allah? Itu kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia. Nasihat maksudnya adalah menghilangkan kotoran-kotoran dan menyisakan yang bersih-bersih. Hadis ini diriwayatkan satu-satunya oleh Imam Muslim. Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Dan pensyarah Muslim adalah Imam An-Nawawi. Kita ambil sekarang lantunan nasihat syarah daripada Imam Nawawi. Langsung dari kitab Imam Nawawi Al-Minhaj. Apa itu nasihat untuk Allah? Apa saja nasihat untuk Allah? Apa itu nasihat untuk kitab? Seperti apa umat Islam harus benar caranya berhadapan dengan kitab? Seperti apa umat Islam benarnya dia dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nasihat kepada pemimpin? Bagaimana nasihat kepada yang bukan pemimpin, rakyat? Kita ambil dari mana? Syarah Imam Nawawi dari tentang Sahih Muslim. Silakan kembali kepada kitab Al-Minhaj bagi yang memiliki kemampuan berbahasa Arab, atau bagi yang meragukan nukilan kita. Kita menukilkan dengan hurufnya, tidak kita rubah sedikit pun perkataan Imam Nawawi dalam syarah tersebut. Kata beliau, amma nasiha lillah, nasihat untuk Allah itu beliau membawakan 14, dan ana yakin lebih banyak daripada itu, cuman beliau membawakan yang terpenting. Kata beliau, al-imanu bih, nasihat untuk Allah itu kita wajib beriman kepada Allah. Wa nafyu syariki anhu, kita wajib untuk meniadakan sekutu bagi Allah. Tauhid dan menjauhi syirik. Wa tarkul ilhadi fi sifatih, menjauhkan penyelewengan-penyelewengan dalam sifat-sifat Allah, mentakwil, menta'til, mentahrif, merubah-rubah. Allah mengatakan begini, dia katakan enggak, maksudnya begini. Sebagaimana Allah mengatakan, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, enggak bisa. Enggak bisa tangan. Ini enggak maknanya bukan tangan. Allah mengatakan tangan, dia mengatakan enggak. Itu namanya ta'til. Kemudian dia bawakan ta'wil. Maksudnya tangan itu adalah kekuatan. Maksudnya adalah kekuatan. Tangan itu adalah simbol daripada power, kekuatan. Jadi dirubah maknanya. Allah mengatakan tangan, dia mengatakan enggak. Bukan tangan, kekuatan. Itu namanya ta'wil. Dan pekerjaan seperti itu disebut ilhad, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Pekerjaan seperti itu disebut ilhad. Tarkul ilhad. Jauhi ilhad. Dan kalau kita berbicara masalah ini, mungkin tidak. Waktunya kurang cukup untuk berbicara masalah ini, karena pembahasan akan panjang. Bagaimana membantah orang-orang yang menyatakan tangan Allah itu adalah kekuatan. Tapi yang jalan paling simpel adalah, Allah mengatakan tangan, kok kamu gak berani mengatakan tangan? Itu jalan yang paling simpel. Ya. Allah mengatakan tangan. Ma manaka anta sujuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang diciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka, enggak tangan ini artinya. Dua kekuatan. Mana kekuatan pertama, mana kekuatan kedua? Loh, Nabi mengatakan, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Oh, enggak tangan, kekuatan. Kalau begitu enggak ada beda antara kita dengan Nabi Adam. Allah juga menciptakan kita dengan kekuatannya. Apa spesial Nabi Adam kalau begitu dalam hadis ini? Intinya paling gampang adalah Allah mengatakan tangan, kok kamu gak berani mengatakan tangan. Kan aneh kamu itu. Allah yang berbicara tentang dirinya. Lebih tahu tentang siapa dia. Yang lebih tahu tentang siapa Allah, Allah itu sendiri. Dan Allah sudah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Kenapa harus gak mau terima? Jadi harus meninggalkan apa? Ilhad, menyeleweng-nyelewengkan sesuatu tentang Allah. Allah mengatakan begini, kata enggak, maknanya adalah begini, maksudnya adalah begini, itu namanya ilhad. Wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalali kulliha. Nasihat untuk Allah, wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais. Wajib mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Wal qiyam bi ta'atihi. Wajib untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Walistinabu ma'asih. Wajtinabu ma'asih. Wajib menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Walhubbu fihi walbughdu fihi. Wajib kita cinta dan benci kita karena Allah. Untuk Allah. Dan ini yang sangat berat. Kalau kita tidak latihan, kita tidak akan bisa sampai kepada jenjang ini. Kalau kita tidak serius untuk melatih diri cinta kepada Allah dan mencintai sesuatu karena cinta kepada Allah, mendasarnya karena cinta kepada Allah, kita akan sulit untuk bisa sampai kepada jenjang yang seperti ini. Mualatu man ata'ah. Harus loyal kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Wa mu'adatu man asah. Dan harus memusuhi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Wa jihadu man kafara bihi. Wajib berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada Allah. Wali'tirafu bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha. Dan wajib untuk mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Wal ikhlasu fi jami'il umur. Harus ikhlas dalam setiap urusan yang kita lakukan. Wa du'a ila jami'il awsafil madhkurah wal hasu 'alaiha. Hendaklah kita berdakwah menuju yang tadi semua kita bicarakan tentang Allah dan memotivasi kaum muslimin menuju poin-poin itu. Ini nasihat untuk Allah. Sekarang pindah kepada nasihat yang kedua, an-nasiha li kitabi. Kata beliau, nasihat untuk kitab, al-imanu bi annahu kalamullah ta'ala wa tanziluhu la yushbihu syai'un min kalamil khalqi wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi. Wajib mengimani bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah langsung. Yang wajib kita imani, masyaallah muslimin, kita membaca kul huwallahu ahad. Allah pernah mengucapkan kul huwallahu ahad. Wajib kita lakukan itu. Kalau tidak, keimanan kita kepada Al-Qur'an Salah. Al-Quran takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Allah telah berbicara dengan Al-Quran itu. Didengar oleh Malaikat Jibril. Dan apa yang didengar oleh Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyampaikan kepada umat seperti yang tadi telah kita sampaikan. Seperti itu keimanan kita. Wa tanziluhu, dan Allah yang menurunkannya. La yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Tidak ada perkataan Allah itu yang menyamai perkataan makhluk. Dan tidak seorang pun yang bisa mengucapkan kalimat seperti itu daripada makhluk. Al-Quran turun ketika orang Arab sedang fasih-fasihnya berbahasa Arab. Dan semua pujangga-pujangga Arab di masa itu yang rajin untuk berpacu dalam kemampuan berbahasa, terdiam seribu bahasa. Karena tidak mampu kata-kata seperti itu dikarang oleh Al-Bashar. Wa ta'zimu. Nasihat untuk kita adalah mengagungkan Al-Quran. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Dan hendaklah kita mentilawah Al-Quran sebenar-benar tilawah. Masya Allah muslim, kita belajar. Tajwid itu wajib. Untuk bisa membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Kesalahan dalam panjang pendek kadang merubah arti. Kesalahan dalam mengeluarkan makhraj akan merubah makna daripada Al-Quran. Saya pernah mendengar seorang imam membaca Al-Quran. Yang harusnya dia membaca ha, dia baca ha. Beda makhraj. Yang harusnya ha, dia baca ha. Akhirnya maknanya berubah. Ayat yang saya maksud adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Duha. Wa amma sa'ila fala tanhar. Pakai ha. Adapun orang yang datang meminta-minta, jangan dihardik. Si imam membaca wala tanhar. Yang datang meminta jangan disembelih. Mana-mana perginya. Hati-hati bahasa Arab. Bahasa Arab kaya. Apalagi Al-Quran. Salah membacanya, salah arti. Dan hendaklah malu seorang hamba kepada Rabbnya. Yang surat-surat dari Rabbnya gak bisa baca dia. Surat dari orang mana-mana dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang dia baca. Tapi surat dari Allah gak bisa dia baca. Gak malu kita gak bisa membaca kitab Rabb kita. Wa tahsinuha wal khusyu' indaha wa iqamat hurufihi fit tilawah. Harus membaguskan bacaan kita. Belajar tahsin Al-Quran. Khusyuk ketika membaca Al-Quran. Dan meletakkan huruf pada tempatnya yang benar pada saat membaca itu. Wadzabbu anhu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudit ta'inin. Dan hendaklah kita membela kitabullah azza wa jal terhadap ta'wilan orang-orang yang merubah makna daripada Al-Quran. Dan tudingan orang-orang yang ingin menuding-nuding Al-Quran. Banyak orang merubah-rubah makna Al-Quran. Kita harus bela Al-Quran. Letakkan pada maknanya yang benar. Dan ada orang ingin menghujat Al-Quran. Kita harus bela Al-Quran. Bela makna yang sesungguhnya. Wattasdiq bima fihi. Wajib bagi kita untuk meyakini seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Tidak percaya kepada satu ayat saja sama dengan tidak percaya dengan seluruh Al-Quran. Ayat ini nih, yang satu ini, yang bicara tentang lelaki lebih banyak dapat harta warisan daripada perempuan, yang satu ini saya enggak percaya. Itu sudah sama dengan enggak percaya dengan seluruh Al-Quran hukumnya. Saya ingkar dengan satu ini, saya enggak percaya. Sama dengan ingkar dengan seluruh Al-Quran. Dan sekarang sudah banyak beredar. Manusia-manusia cerdas. Namun kurang iman. Atau mungkin sudah hilang waliyahubillah. Tidak mau meyakini sesuatu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan berani mengatakan ini sudah tidak masanya, ini sudah bukan zamannya, ini memilah-milah, ini mengutamakan gender dan semacamnya. Ya Allah, Anda siapa, Allah siapa. Pahlawan kesiangan. Walukuf ma'ahkamihi. Kita harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa tafahumu ulumihi wa amthali. Harus memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran. Wali'atibaru bimawa'idih. Kita harus mengambil pelajaran dengan maw'idah-maw'idah yang ada di dalam Al-Quran. Wa tafakkur fi ajaibih. Hendaklah kita selalu berpikir akan keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Ma'asyal muslimin demi Allah. Kalau kita seakan tadabur terus Al-Quran, kita akan temukan di dalam Al-Quran itu keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam hal. Apa yang disampaikan Allah. Kita ambil satu contoh. Sekitar setahun yang lalu, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ada sesuatu yang luar biasa Allah sampaikan kepada kita. Yang selama ini kita sudah hafal itu belasan tahun yang lalu. Tapi maknanya baru sekarang kita sadar. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang sebahagian orang-orang yang menjaga kesuciannya dan tidak mau meminta-minta padahal mereka butuh. Mereka butuh. Tapi kesucian jiwanya tidak membuat mereka menengadahkan tangan kepada saudaranya. Atau mengirimkan SMS kepada saudaranya minta bantuan. Enggak mau. Allah katakan, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil merasa dan mengira mereka itu orang-orang yang kaya. Disebabkan mereka ta'affuf, tidak mau meminta-minta. Menjaga diri mereka sehebat apapun mereka, mereka mau bersabar. Mereka lebih milih bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada mereka dan selalu berusaha untuk bangkit. Dan bersabar dengan apa yang ada sekarang. Mereka jaga kesucian dirinya dengan cara tidak meminta-minta. Orang yang tidak paham mengira dia orang kaya. Itulah pemahaman kita selama ini. Padahal ketika kita mentadaburnya lebih dalam, kata Allah, kamu yang tidak tahu mana saudara yang membutuhkan, padahal dia tidak mau meminta-minta, kamu itu orang bodoh. Lihat ayat. Yahsabuhumul jahil. Kita yang tidak tahu saudara kita yang butuh. Kita orang bodoh. Diklaim oleh Allah orang bodoh. Subhanallah. Selama ini tidak sampai pemahaman kita kepada titik seperti itu. Kita hanya mengira bahwa sampai kepada titik mereka luar biasa sifat mereka. Tapi di sisi balik Allah mengklaim kamu itu bodoh, gak ngerti apa-apa. Jadi kita yang tidak pernah peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kita tidak mencari siapa di antara mereka yang membutuhkan. Dan mereka menjaga kesucian dirinya untuk meminta-minta. Kita diklaim oleh Allah orang bodoh. Kalau antum mau diklaim oleh orang bodoh, silakan tidak peduli dengan saudara-saudari antum. Yang membutuhkan bantuan antum. Hiduplah egois. Memikirkan diri sendiri dan keluarga. Oleh karena itu sifat ahli surga di dalam Al-Quran Allah katakan, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Harta mereka ada jatah untuk saudara-saudara mereka yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Jadi ketika antum mau berinfak, jangan tunggu saudara antum meminta baru berikan infak. Antum harus mencari siapa yang butuh. Kalau antum hanya sekedar menunggu orang datang meminta, mengirimkan SMS dan semacamnya, antum dianggap orang yang tidak mengerti bersaudara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian daripada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Hentakan-hentakan Al-Quran yang sangat dahsyat bagi orang yang mau mentadabburnya. Wal'amal bimuhkami, wattaslimu limutasyabihi. Harus beramal dengan hukum-hukum Al-Quran yang sudah muhkam. Dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dan menyerahkan diri kepada Allah dalam mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Wal'bahtu an umumihi wa khususih. Wanasikhi wa mansukhi, membahas hal-hal yang menjadi lafaz-lafaz umum dan hal-hal yang berhubungan dengan lafaz-lafaz khusus yang ada dalam Al-Quran. Yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh. Wanashru ulumi, harus menebarkan ilmu Al-Quran. Wadu'a'u ilaih wa ila ma dzakarna min nasihati. Lalu berdakwah mengajak orang kepada Al-Quran dan kepada apa yang telah kita sebutkan tadi daripada nasihat tentang Al-Quran. Nasihat untuk Rasulnya. Dibawakan 22. Kita segerakan saja. Wa tasdiqu ala risalah. Tasdiqu ala risalah. Membenarkan dan mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW. Wal imanu bijami'i ma ja'a bih. Wajib mengimani seluruh yang dibawa Nabi Muhammad. Tidak boleh ada kita yang tidak kita imani. Ta'atuhu fi amrihi wa nahyih. Harus taat kepada Nabi SAW dalam perintah dan larangannya. Nusratuhu hayyan wa mayyita. Harus membela Nabi Muhammad ketika hidup atau sudah tidak hidup lagi. Sudah meninggal dunia. Mu'adatu man adahu. Harus memusuhi siapapun yang memusuhi Nabi. Mu'alatu man walahu. Dan harus loyal kepada siapapun yang loyal kepada Nabi SAW. Wa'idhamu haqqihi wa tawqiruh. Memuliakan hak Nabi. Dan mengagungkannya SAW. Wa'ihya'u tariqatihi wa sunnatih. Harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wabathu da'watihi wa nashru syari'atih. Mengembangkan dakwah beliau. Menyebarkan risalah dan syariat beliau. Wa nafyu tuhmati anha. Menjaga agama jangan sampai dituding orang dan menjawab tudingan-tudingan itu. Wastisaratu ulumi, dan harus mengedepankan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqquh fi ma'aniha, dan tafaqquh, belajar tentang ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadu'a'u ilaiha, mengajak manusia ke arah itu. Wattalattuf fi ta'allumiha wa ta'limiha, harus berlemah lembut. Harus berlemah lembut dalam mempelajarinya dan dalam mengamalkannya, mengajarkannya. Wa i'dhamuha wa ijlaluha, harus memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmu yang sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addub 'inda qira'atiha, beradab ketika mempelajarinya, mengajarkannya. Wal imsaku 'anil kalami fiha bighairi 'ilm, harus menahan pembicaraan kita tentang ilmu-ilmu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi yang kita tidak tahu ilmu tentangnya. Wa ijlalu ahliha wal intisabihim ilaiha, mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah menisbatkan diri kepada ilmu itu. Wa takhalluq bi akhlaqihi wa ta'addub bi adabi, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ada dalam ilmu-ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab dengan adab-adab yang ada dalam sunnah itu. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabi, harus mencintai ahli bait dan mencintai sahabat. Enggak bisa ahli bait saja, sahabat tidak. Tidak boleh juga sahabat saja ahlul bait, tidak, harus cintai semuanya. Ahlul bait harus dicintai dan sahabat harus dicintai. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi, harus menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ta'arrada li ahadin min ashabihi, menjauhi orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, an-nasiha li a'immatil muslimin, bagaimana nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang mana pemimpin kaum muslimin, kata beliau, hum ulatul amr, mereka adalah yang memimpin kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Satu, mu'awanatuhum alal haq, harus menolong, membantu pemimpin itu selagi pemimpin itu berada di atas yang hak. Selagi apa yang dia perintahkan di atas yang hak, bantu. Wa ta'atuhum fi, dan wajib taat kepada pemimpin itu selagi perintah pemimpin itu hak, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Masya Allah, orang sekarang, masya Allah muslimin, maunya menentang pemimpin, maunya mencela dan mencaci pemimpin. Tidak ada di kamus mereka taat kepada pemimpin, tidak ada. Kata mereka, pemimpin yang wajib taat itu pemimpin seperti Khulafa'ur Rashidin. Subhanallah, pemimpin antum sekarang yang antum yakini sebagai pemimpin, yang antum yakini sebagai presiden antum, yang bukan presiden Pak SBY, itu seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Subhanallah. Mereka aneh bin ajaib. Mereka ingin pemimpin-pemimpin kita bagaikan Umar bin Khattab di zamannya. Saya selalu mengatakan, masya Allah muslimin, tidak pantas bagi seorang Umar bin Khattab memimpin orang Indonesia seperti kita ini. Aib bagi Umar bin Khattab memimpin kita. Tidak layak kita dipimpin oleh Umar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh masyarakat, salah seorang masyarakat di zaman beliau, kenapa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aman, nyaman, sementara di zaman antum sekarang banyak sekali pertikaian, permasalahan? Ali radhiyallahu anhu menjawab gampang, karena yang jadi pemimpin ketika itu Umar, rakyatnya saya. Sekarang saya pemimpin, kamu rakyatnya. Paham ini maksud Ali? Orang seperti kita ini gak pantas menjadi pemimpin siapa? Umar. Yang pantas pemimpinnya Umar ketika rakyatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Mu'adz bin Jabal. Ini rakyatnya, baru pemimpinnya Umar. Kalau rakyatnya Frankie, Roy, Boy, ini siapa pemimpinnya? Ya, itulah yang gak jauh-jauh beda lah. Para ulama mengatakan pemimpin lahir dari rakyat. Kalau rakyatnya Koyokie, ya pemimpinnya gak bisa begitu, gak bisa Umar. Jadi kata Ali, karena Umar pemimpin, saya rakyat. Ali manusia terbaik keempat, radhiyallahu anhu wa ardhah. saya rakyat. Sekarang saya mimpin, rakyatnya kamu. Ya begini. Jadi ngayal mereka itu ingin pemimpin seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab. Siapa sih yang tidak ingin dipimpin Umar? Tapi belum. Umar tidak akan menjadi pemimpin rakyat seperti kita. Umar menjadi pemimpin yang rakyatnya Abu Hurairah dan seperti yang kita katakan tadi. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi mereka tidak punya ketaatan. Kamus mereka tidak ada taat kepada pemimpin. Dan ketika kita sampaikan taat kepada pemimpin, mereka justru mengira kita adalah orang-orang yang menjilat pemerintah. Orang-orang yang menjilat kepada pemerintah. Subhanallah. Ya. Padahal ini lihat Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak bicara di masa pemimpin-pemimpin sekarang, tidak bicara Pak SBY dan yang lainnya. Imam Nawawi bicara di zamannya, tetap mengatakan ta'atuhum fi, taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu berada di atas yang hak. Wa amruhum bihi, memerintahkan pemimpin untuk menegakkan yang hak. Tambihum wa tadzkiruhum bi rizqin wa lutfin. Kalau pemimpin salah diingatkan, diberikan tadzkirah, diberikan peringatan namun dengan cara lemah lembut. Bukan cara yang tidak lemah lembut, dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan yang memaki dan semacamnya. I'lamuhum bima ghafalu anhu wa lam yablughuhum min huquqil muslimin. Beritahu mereka apa yang mereka lalai dalam menjalankan tugas dan kemudian belum sampai kepada mereka sesuatu daripada hak-hak kaum muslimin yang belum mereka tunaikan. Sampaikan kepada mereka. Tarkul khuruj alaihim. Jangan memberontak kepada mereka. Jangan melakukan aksi-aksi pemberontakan kepada mereka. Wa ta'allufu qulubin nas li ta'atihim. Hendaklah kita berusaha mengajak hati manusia untuk taat kepada pemimpin. Subhanallah. Jangan katakan ini perkataan Maududi, ini perkataan Imam Nawawi. Yang Imam Nawawi ini salah satu ulama hebat di mazhab Imam Syafi'i. Ulama ternama yang menjadikan rujukan utama kitab-kitab beliau dalam mazhabnya Syafi'iyah. Ini perkataan beliau. Kalau kita memang bermazhab Syafi'i seperti yang kita klaim, ini imamnya ulama Syafi'iyah. Rujukan utama kitab-kitab bermazhab Syafi'i kepada kitab Imam Nawawi. Ta'allufu qulubin nas li ta'atihim. Hendaklah kita ajak hati manusia untuk mau taat kepada pemimpin. Namun taat dalam yang hak, dalam yang batil enggak boleh taat. Haram hukumnya taat kepada siapapun dalam hal yang batil. Kemudian Imam Nawawi seolah-olah menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi, seolah-olah beliau ini mengatakan ini adalah pembicaraan yang luar biasa dari Imam Khattabi. Thumma qala Al-Khattabi. Kemudian berkata Imam Al-Khattabi, "As-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum." Hendaklah kita salat di belakang pemimpin-pemimpin itu dan jihad bersama pemimpin-pemimpin itu. Dulu ketika seseorang menjadi Amirul Mukminin, dia yang memimpin salat. Ketika Amirul Mukminin berbuat salah, berbuat dosa, tidak mesti harus meninggalkan sholat di belakang pemimpin itu. Mereka yang mengomandoi jihad fisabilillah tidak mesti harus mengundurkan diri dari pasukan-pasukan jihad. Kalau kita mengetahui kesalahan pemimpin, tidak mesti. Tetap harus sholat di belakang mereka dan tetap harus berjihad di belakang mereka dan bersama mereka. Ada ushodaqati ilaihim. Tunaikan zakat-zakat kita kepada pemimpin. Ini yang paling ideal. Pemimpin punya baitul mal, kita serahkan sedekah kita, zakat kita kepada mereka dan mereka yang mengelolanya untuk fuqara wal masakin dan yang lainnya. Tarkul khuruj bisayfi alaihim idza dhahara minhum haifun aw su'u usrah, su'u israh. Meninggalkan, kata Imam Khattabi, ini nukilan Imam Nawawi tentang perkataan Imam Khattabi, meninggalkan demonstrasi, meninggalkan pemberontakan terhadap pemimpin dengan pedang, dengan senjata maksudnya. Apabila nampak dari mereka penyimpangan atau buruknya cara mereka bergaul bersama rakyatnya. Alla yughirru bitana'il kadhib 'alaihim. Jangan mereka menipu pemimpin dengan pujian-pujian yang dusta terhadap pemimpin itu. Ini banyak orang sekarang melakukannya. Memuji-muji berlebihan pemimpin padahal pujian itu dusta, hatinya benci kepada pemimpin. Tapi lisannya memuji. Itu enggak boleh. Tuhan yad'u walahum bisarah. Dan agar selalu mendoakan kepemimpin untuk pemimpin itu kebaikan. Jadi mendoakan kebaikan. Ini kata Imam Nawawi, pemimpin-pemimpin dunia. Adapun yang kedua, hum ulama uddin, pemimpin-pemimpin agama, yaitu para ulama. Pertama, kata beliau, qabulu ma rawauhu. hendaklah terima apa yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqliduhum fil ahkam, tiru mereka dalam menjalankan hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum syariat. Wa ihsanu dhanni ilaihim, hendaklah berhusnuzan kepada para pemimpin. Yang terakhir, yang kelima, an-nasihah li'amatil muslimin, nasihat kepada keumuman kaum muslimin, artinya masyarakat selain para pemimpin. Ada 16 beliau bawakan. Irsyaduhum lima salihim fi akhiratihim wa dunyahum, tunjukkan kaum muslimin kepada hal yang maslahat, urusan akhirat mereka dan urusan dunia mereka. Ajarkan mereka terus yang terbaik, apalagi yang terbaik, apalagi. Kaful adza anhum, kita harus menahan keburukan kita agar jangan sampai kita berikan kepada saudara kita. Kaful adza anhum, ada keburukan yang akan dari kita kepada saudara kita, kita harus berusaha untuk tidak terjadi. Atau ada orang lain ingin menganiaya saudara kita, kita berusaha untuk tidak terwujud. Jangan sampai saudara kita teraniaya. Yu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim wa yuhinuhum alaihi bil qawli wal fi'l, mengajarkan kepada kaum muslimin apa yang tidak mereka ketahui dari urusan agama, dan membantu kaum muslimin dalam menjalankan agama itu dengan perkataan dan perbuatan. Jadi tidak hanya dengan motivasi perkataan, bagaimana dengan perbuatan kita juga bantu mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Satru auratihim wa saddu khalatihim, hendaklah kita menutup aurat-aurat mereka dan menutup kelemahan-kelemahan mereka. Jadi kalau kita tahu ada kesalahan saudara-saudara kita, ada aib saudara-saudara kita, itu disebut aurat. Kenapa dinamakan aib, aib manusia aurat? Karena ada persamaan antara aurat zahir dengan aurat batin, yaitu aib. Di mana ketika dia tersingkap, orang malu. Sebagaimana antum tersingkap pakaian antum, kemudian nampak aurat antum, antum malu kan? Demikian juga orang yang tersingkap aib-aibnya, dia akan malu apabila orang tahu aibnya itu. Oleh karena itu harus satu, harus ditutup. Tutup aib saudara-saudara kita. Bukan justru malah bahagia kita mendapatkan aib lalu kita sebarkan aib-aibnya. Apatah lagi kalau sampai ada dusta di sana. Itu lebih lagi. Waliyadzubillah. Daf'ul madari anhum. Harus kita menolak mudarat-mudarat dari saudara kita. Jangan sampai mudarat itu datang. Wajalbul manafi'i lahum. Harus berusaha mendatangkan manfaat untuk saudara kita, kaum muslimin. Wa amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkar bi rifqin wa ikhlas. Hendaklah kita beramar ma'ruf, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka daripada yang munkar dengan lemah dan lembut dan ikhlas. Dengan lemah, lembut dan ikhlas. Lihat, seluruh nasihat kepada pemimpin dan kepada rakyat lemah lembut. Karena memang lemah lembut itu adalah agama Islam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafaqatu 'alaihim, selalu kasihan kepada mereka. Wa tauqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim, muliakan yang tua dari mereka, rahmati yang kecil dari mereka. Taqawuluhum bil mau'izatil hasanah, selalu berikan nasihat-nasihat yang baik kepada kaum muslimin. Jangan mundur dari menasihati kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin yang kita nasihati akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang akan membuat kita tindakan-tindakan tidak kita sukai mereka lakukan kepada kita, jangan berhenti. Terus jalankan nasihat. Wa tarku ghisyihim wa hasadihim, tidak boleh menipu kaum muslimin. Meninggalkan tindakan menipu kaum muslimin dan hasad kepada kaum muslimin. Wa yuhibbalahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hendaklah kita cintai untuk kaum muslimin apa yang kita cintai untuk diri kita daripada kebaikan. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh. Hendaklah kita tidak suka hal-hal yang buruk terjadi kepada kaum muslimin sebagaimana kita tidak suka hal yang buruk terjadi kepada diri kita. Wa dzabbu an amwalihim wa a'radihim wa ghairi dzalika min ahwalihim bil qawli wal fi'l. Harus menjaga kaum muslimin dalam urusan harta mereka, dalam urusan kehormatan mereka dijaga. Apapun dari keadaan mereka kita berusaha menjaga, jangan sampai ada orang yang melecehkannya, ada orang yang mengambil hartanya, ada orang yang merusak kehormatannya. Kita lakukan itu dengan perkataan dan perbuatan. Wahathum ala takhalluqi bijami'i ma dzakarna. Lalu kita motivasi kaum muslimin untuk berakhlak dengan seluruh yang telah kita sampaikan di atas. Wa tansyitu himamihim ila ta'at. Hendaklah kita berikan semangat terus kepada mereka untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarah hadis. Sekali lagi bagi yang baru datang, kita bawakan dari kitab Al-Minhaj syarah sahih Muslim. Semoga bermanfaat dan waktu yang selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Dunal Fadil. Falitafadhal masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Perkara keimanan kepada Allah Azza wa Jal merupakan pondasi asasi bagi kehidupan seorang hamba dalam mencari keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dan seorang mukmin dalam beragama dia dituntut untuk meluruskan keimanannya kepada Allah. Dan hal yang demikian itu tidak mungkin dia bisa raih melainkan dengan dia mempelajari agama Allah Azza wa Jal, memahami kitab-kitabnya dan mentadabburi ayat-ayatnya serta mengamalkan kandungan-kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan diantara yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita dalam Al-Quran Karim adalah untuk kita juga mengimani semua apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahwa termasuk dari konsekuensi syahadat kita yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Telah kita jelaskan bahwa terkandung pada syahadat kita yang kedua itu ada empat komponen. Komponen yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati seluruh perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim tatkala dia mendapati satu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah hendaknya dia mempercayai bahwa demikian itu datangnya hanya dari nabinya yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, nabinya yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dengan wahyu yang tidak keluar dari lisannya kecuali kebenaran. Bahwa ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak serupa dan tidaklah sama dengan ucapan siapapun dari tokoh-tokoh dunia. Wa apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat padanya kebahagiaan bagi kita, petunjuk untuk kita menjalani dan menapaki kehidupan ini, menggapai keridhaan Allah Azza wa Jal. Dan di akhirat kita menggapai syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang termasuk kandungan dari syahadat yang kedua adalah membenarkan semua berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang muslim ketika dia mendengar bahwa Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu sabda, maka dia tidak lagi melihat apakah ini bisa diterima oleh akal ataukah tidak bisa diterima oleh akal, apakah hal ini sesuai dengan perkembangan zaman ataukah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hendaknya dia campakkan hawa nafsunya dalam rangka untuk menjunjung tinggi ajaran Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, betapa kita dapati di zaman sekarang orang-orang yang memuliakan ucapan-ucapan selain Rasulullah, mereka menjadi orang-orang yang terpandang. Dan tapi sebaliknya orang-orang yang mereka memuliakan ucapan Nabi dan menjunjung ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah mereka justru menjadi orang yang kampungan. Sungguh kondisi yang miris yang kita lihat dalam masyarakat kita di zaman sekarang ini. Bagaimana media telah mempengaruhi alam pikiran kita, mempengaruhi anak istri kita, mempengaruhi keluarga kita, hingga tolok ukur kebenaran itu bukan lagi kepada kitabullah dan bukan lagi kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seperti ini kondisinya, sungguh kita khawatir Allah Azza wa Jal akan menimpakan kepada kita azabnya. Ayuhal hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika kita mendapati sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali yang wajib bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah membenarkan. Walaupun apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dia bayangkan. Apakah yang berkaitan dengan perkara-perkara negeri akhirat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ji'a bi jahannam wa laha 70 alf zimam wa ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan neraka jahannam. Didatangkan neraka jahannam itu. Dan semoga Allah azza wa jalla lindungi kita dari neraka jahannam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, dan dia memiliki 70 alf zimam. Dia memiliki 70 ribu tali kekang. Dia memiliki 70 ribu tali kekang. Wa ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Dan pada setiap tali kekang itu, dia ditarik oleh 70 ribu malaikat yang menariknya, yang menyeretnya. Sungguh, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mempercayainya dan mendadaburinya, akan timbul rasa takut, akan timbul rasa pengagungan, dan akan timbul penambahan kualitas ibadah dia kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, yang dimuliakan Allah subhanahu. Hadis kita yang akan saya bawakan di kesempatan pertemuan kita pada kali ini adalah hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Padanya terdapat berita tentang perkara yang gaib, yang tidak bisa diterima kecuali dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Yang tidak bisa diterima kecuali oleh orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, telah menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hadis yang berbicara tentang proses penciptaan manusia, proses tentang alam takdir yang tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah melaluinya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla telah takdirkan kita sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Azza wa Jalla takdirkan kita rizki kita. Allah takdirkan untuk kita ajal kita. Kapan kita akan mati? Kapan kita akan wafat? Dan di mana kita akan wafat dan seperti apa kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Hadis yang hanya bisa diterima dengan keimanan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang juga berbicara tentang apakah kita ini termasuk orang yang bahagia kelak di akhirat, ataukah kita termasuk orang-orang yang celaka. Kita mengetahui dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah jalla wa ala telah mengumpulkan makhluk-makhluknya sebelum dia menciptakannya. Dan dia menggenggam mereka semua. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, "Haula'i fil jannah." Mereka di surga. Dan Allah Azza wa Jalla katakan kepada sebagian lainnya, "Haula'i fil nar." Dan mereka di neraka. Allah tahu berapa jumlah penghuni surga dan berapa jumlah penghuni neraka. Dan bahkan Allah tahu siapa-siapa yang akan memasuki surga dan siapa-siapa yang akan memasuki neraka dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Sungguh hadis yang dahsyat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan bagi diri kita untuk kita memperbaiki niat dan bersungguh-sungguh dalam menjalani agama Allah jalla wa'ala. Dan berupaya untuk menyingkirkan segala macam bentuk kemaksiatan pada diri kita, pada keluarga kita, begitupun juga pada anak dan keturunan kita. Agar masyarakat yang kita hidup sekarang ini itu benar-benar menolong kita untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Muqbil rahimahullahu taala di masa hidupnya pernah mengatakan, sungguh disayangkan bahwa masyarakat kita tidak membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Bukankah kalau kita keluar dari rumah, seseorang yang dia keluar dari rumahnya membawa keimanan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kecintaan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak selang berapa waktu dia menghadapi gangguan dan cobaan di jalan. Hati begitu cepat dia berubah-ubah. Begitu cepat dia berbolak-balik dari ketaatan kepada kemaksiatan. Syukur alhamdulillah yang dia kembali lagi kepada ketaatan kepada Allah, dan berapa banyak orang-orang yang tidak kembali. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru, bersegeralah kalian beramal, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian berbuat, kaqita'il lailil mudlim, karena fitnah yang datang di akhir zaman itu adalah bagaikan potongan-potongan malam. Apa ini maksud dengan potongan-potongan malam? Ini maksud dengan potongan-potongan malam bahwa ketika matahari tenggelam, maka waktu yang selanjutnya itu lebih gelap daripada yang sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Hingga seorang mungkin dia tidak menyadari bahwa dia di dalam fitnah, sedangkan dia menyangka bahwa dirinya di dalam hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Faqita'il lailil mudlim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Di pagi hari dia beriman kepada Allah, dan di malam harinya dia telah kafir. Atau sebaliknya, di malam harinya dia beriman kepada Allah, akan tapi di pagi harinya dia telah kafir. Apa yang menyebabkan hal ini? Disebabkan oleh karena dunia. Disebabkan oleh karena fitnah dunia. Disebabkan oleh karena kecintaan kepada dunia. Maka orang yang beriman, dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan. Dia menjadikan Allah Azza wa Jal sebagai tujuan akhirnya. Keridhaan Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya yang diharapkan, bukan yang lainnya. Hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, pilihan Allah, dan dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Abdullah bin Mas'ud di zamannya, siapa yang ada di hadapannya? Adalah murid-muridnya, para tabi'in, yang tentunya kualitas keimanan mereka itu tidak seperti kualitas kebanyakan kita. Yang kualitas ibadah mereka tidak seperti kualitas ibadah kebanyakan kita. Akan tetapi disebabkan muatan hadis, muatan berita, muatan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan itu berkenaan dengan ilmu al-ghaib, berkenaan dengan perkara yang gaib. Beliau merasa perlu untuk memberikan penekanan bahwa hadis ini datang bukan dari siapa-siapa. Dia datang dari Nabi kalian, dan Nabi kalian sifatnya begini dan begini. Dikatakan as-sadiq, yaitu yang benar. Maksudnya adalah benar ucapannya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan benar. Apapun yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Walaupun orang-orang ingin mendustakan apa yang diucapkan Nabi kita. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Lihat bagaimana kita dididik untuk kita kagum dengan tokoh-tokoh orang-orang kafir. Berapa banyak nama-nama tokoh-tokoh Islam dalam kamus ingatan kita jika dibandingkan dengan nama tokoh-tokoh orang kafir dalam kamus ingatan kita? Siapa yang lebih kenal kepada nama-nama para nabi dibandingkan dengan nama tokoh-tokoh orang-orang sekarang? Lihat bagaimana kita telah dididik, dan anak keturunan kita pun dididik untuk lebih memuliakan orang-orang kafir. Dan yang demikian ini, ayyuhal hadirun, bukannya tanpa maksud, bukannya tanpa tujuan. Yang demikian ini merupakan konspirasi jahat kepada Islam, konspirasi jahat kepada kaum muslimin, untuk mereka secara perlahan meninggalkan agama mereka. Karena kalau sudah yang menjadi idola adalah orang kafir, maka mereka akan menganggap orang yang mengutip dari sahabat itu kampungan. Dan fi'lan benar yang demikian itu telah terjadi. Bahwa orang yang terpandang, bahwa orang yang intelek adalah mereka yang mengutip nama-nama yang asing, bukan dari nama-nama orang-orang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelar untuk mereka adalah gelar yang tidak ada pada orang-orang di zaman sekarang. Gelar mereka adalah radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ada gelar ini bisa didapat di pendidikan akademis. Ada gelar seperti ini bisa didapat dengan seseorang duduk di bangku kuliah. Gelar RA. RA di sini bukan Raden Ajeng. Akan tapi keridhaan Allah untuk mereka. Tentunya hal ini bukan tanpa usaha dan tanpa upaya. Akan tapi dengan pengorbanan. Maka orang yang dia selalu berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lebih kenal dengan para sahabat Rasulullah, dan dia akan lebih tertular untuk memberikan pengorbanan kepada Islam dan muslimin. Dan berbeda halnya dengan orang yang lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mereka jauh dari Allah dan jauh dari Rasulnya. Allah azza wa jalla katakan dalam ayat Al-Qur'an, kata Allah tabaraka wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang Allah azza wa jalla wahyukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik." ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian, yaitu setiap kita, yujma'u khalquhu, yaitu disatukan penciptaannya. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu disatukan antara airnya laki-laki dengan airnya perempuan di dalam perut ibunya. Dari mana kita ketahui hal ini? Yaitu melalui jalan wahyu. Melalui jalan wahyu. Dan proses yang pertama ini, itu melalui masa selama 40 hari, 40 yawman nutfah. Bahwa setiap kita dalam perut ibu kita itu sebagai setetes air, itu selama 40 hari lamanya. 40 yawman nutfah. Maka jangan sombong, ayyuhal hadirun, bahwa kita semua, apapun yang kita telah raih di dunia, baik itu harta ataupun kedudukan, bahwa kita berasal dari asal usul yang seperti ini, hanya setetes air. Dan tidak ada beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya, semuanya melalui fase yang satu ini. 40 yawman nutfah. Kemudian berpindah kepada fase yang berikutnya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik." Kemudian setelah itu air ini pun berubah menjadi segumpal darah. juga lamanya selama 40 hari. Lamanya juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berpindah kepada fase yang ketiga. Dan pada fase yang ketiga ini, dia pun berubah menjadi segumpal daging. Disebut mudghah. Itu karena ukurannya segumpal, cukup dan muat untuk dikunyah dalam makanan. Seukuran kunyahan manusia. Seukuran itulah kita pada fase yang ketiga. Apabila kita jumlahkan ketiga fase ini, jumlahnya 120 hari. Dan baru ketika itu kita siap-siap disebut sebagai manusia. Baru ketika itu kita ini siap-siap disebut sebagai manusia. Yaitu kapan? Yaitu ketika kita telah melewati fase yang ketiga. Dan ketiga fase ini juga yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Yaitu yang Allah Jalla wa Ala sebutkan pada ayat yang kelima dari surat Al-Hajj. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, apabila kalian ragu akan adanya hari kebangkitan. Ada orang yang ragu akan hari kebangkitan? Ada. Maka Allah Azza wa Jalla menghujah mereka. Allah Azza wa Jalla mendebat mereka dengan asal-usul mereka. Artinya, kalau kalian saja Allah Azza wa Jalla ciptakan seperti ini asal-usul kalian, dari sebelumnya tidak ada, kemudian berubah menjadi setetes air, kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah, lanjut pada fase yang berikutnya menjadi segumpal daging, maka apakah Allah Azza wa Jalla itu seperti kalian bahwa dia tidak mampu untuk membangkitkan kalian setelah kematian? Allah Azza wa Jalla untuk ini bersumpah dalam Al-Quran, wa Rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sungguh demi Rabbku, kalian kelak akan dibangkitkan. Siapkah kita dengan hari itu? Kalau kita mengingat bahwa kita akan mati, bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, mungkin kita tidak lagi nafsu untuk makan. Kita tidak nafsu lagi untuk melakukan aktivitas. Hilang selera makan kita. Seperti itulah dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian mereka tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Disebabkan oleh karena apa? Bukan begadang pengen nonton bola. Melainkan tidak bisa tidur dikarenakan memikirkan seperti apa mereka nanti akan dibangkitkan. Seperti dikisahkan pada sebuah kisah dari seorang sahabat, Abdullah bin Zubair atau Abu Rawahah. Bahwa suatu ketika istrinya mendapati Abu Rawahah sedang menangis. Istrinya mendapati Abu Rawahah sedang menangis. Melihat suaminya menangis, istri yang setia ikut nangis. Istri yang setia ini juga ikut nangis. Heran Abu Rawahah melihat istrinya nangis. Ditanya, wahai istriku, kenapa kamu menangis? Kemudian kata sang istri ini, aku melihat kamu menangis, maka aku ikut menangis. Maka dikisahkanlah oleh Abu Rawahah alasan kenapa dia menangis. Kata Abu Rawahah, wahai istriku, sesungguhnya aku teringat akan firman Allah Azza wa Jalla. Yaitu firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat dalam surat Maryam. Di mana Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, kana dhalika ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melintasinya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melintasinya. Melintasi apa? Melintasi jahannam. Dan melintasi jahannam yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Dijelaskan tafsirnya oleh para ulama. Sebagian mengatakan kecuali pasti kalian akan memasukinya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Baik, apakah kalian itu orang yang saleh ketika di dunia? sehingga neraka jahanam itu dingin seperti dinginnya api bagi Ibrahim? Ataukah kalian itu termasuk orang yang jahat ketika di dunia, orang yang gemar bermaksiat ketika di dunia, sehingga neraka jahanam itu benar-benar membakar kalian? Dan di antara ulama ada yang mengartikan melintasinya adalah melintasinya, yaitu melintasi sirat. Ini yang membuat Abu Rawah menangis. Kata Abu Rawah, aku teringat akan firman Allah ini, bahwa aku pasti akan melintasinya, bahwa pasti aku akan memasukinya, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar darinya ataukah tidak. Abu Rawah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu apakah dia bisa melintasi neraka jahannam. Kemudian selamat dalam arti yang sesungguhnya masuk ke surganya Allah azza wajalla. Sedangkan kebanyakan kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang, seolah-olah kita adalah orang yang selamat. Sungguh yang demikian itu adalah bentuk dari ketertipuan dengan dunia. Kita bermaksiat kepada Allah azza wajalla dan bersamaan dengan itu kita merasa aman. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Yang mereka berbuat beramal bersama dengan itu mereka takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ayyuhal hadirun dimuliakan Allah. Maka ketiga fase ini, apabila telah dilewati oleh manusia dalam perut ibunya, barulah ketika itu dia siap-siap akan disebut sebagai manusia. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, thumma yursalu ilaihi al-malak. Setelah 120 hari, barulah ketika itu diutus kepadanya malaikat. Dari sini kita mengetahui bahwa di antara para malaikat, dan ini bagian dari keimanan kita kepada para malaikat, ada dari mereka yang ditugasi oleh Allah Jalla wa'ala untuk meniupkan ruh kepada janin. Siapa namanya? Allah Azza wa Jalla tidak kabarkan siapa namanya. Dan cukup bagi kita mengimani akan keberadaannya dan akan tugasnya. Itulah bagian dari keimanan kita kepada malaikat. Adapun yang Allah Azza wa Jalla kabarkan nama-namanya, yang Allah Azza wa Jalla kabarkan tentang tugas-tugasnya, wajib bagi kita untuk mengimani secara tafsil dan secara rinci, secara detail nama-namanya dan juga tugas-tugasnya. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Lalu malaikat ini pun, itu malaikat yang diutus, dia pun meniupkan kepada si janin yang siap menjadi manusia ini, ditiupkanlah kepada janin ini ruh, sehingga dia pun menjadi hidup. Maka kapan seorang ibu, apabila sebelum 120 hari, kemudian janinnya itu keguguran, tidak ada hukum wiladah di situ. Tidak ada hukum, ya, seperti hukum menyelenggarakan mayit. Kenapa? Karena ketika itu dia belum menjadi insan. Dan kapan si janin itu keguguran dan dia telah melewati fase 120 hari, kemudian meninggal dunia, barulah ketika itu ada hukum penyelenggaraan jenazah untuknya. Kenapa? Karena ketika itu dia sudah layak disebut sebagai insan. Dia dimandikan, dia dikafani, disolatkan, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Hadis yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pada hadis ini terdapat berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang proses penciptaan kita. Bagaimana Allah azza wa jalla ciptakan kita? Bahwa penciptaan kita itu tidak serupa dengan penciptaan Adam yang luar biasa. Yang Allah azza wa jalla ciptakan itu dengan tangannya. Allah ciptakan Adam dari tanah. Adapun kita, Allah jalla wa ala ciptakan kita dari setetes air. Bahkan Allah jalla wa ala katakan, dari air yang hina, siapapun kita, apapun kedudukan kita di mata manusia, ketahuilah bahwa asal usul kita itu seperti itu keadaannya dahulu. Hendaknya yang demikian ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Bahwa hendaknya seorang dalam kehidupan dunia hanya mencari keridhaan Allah dan bukan untuk ta'ali ala nas, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Saya begini dan saya begitu. Saya telah meraih ini dan saya telah meraih itu. Saya telah memiliki ini dan saya telah memiliki itu. Ketahuilah bahwa yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Jalla wa'ala hanyalah orang yang bertakwa. Tiada beda antara orang Arab dengan orang Ajam. Tiada beda antara orang kulit putih dengan orang kulit merah. Yang membedakan antara kita hanyalah ketakwaan di sisi Allah. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa yang kalian sembelih, sembelihan kalian tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai dagingnya kepada Allah. Dagingnya kalian makan. Darahnya pun juga tidak akan sampai kepada Allah. Ya, akan sampai kepada Allah itu apa? Adalah ketakwaan yang dalam hati kita. Maka islahus sarair, membenahi sarirah, membenahi apa yang ada di dalam hati. Dari kemaksiatan kepada Allah, kedengkian kepada sesama, kebencian yang tidak beralasan. Ini merupakan kunci untuk kita selamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila kita termasuk dari orang-orang yang bahagia. Ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu, malaikat ini pun diperintahkan untuk menuliskan bagi si janin ini 4 hal. Disinilah penulisan takdir kita. Disinilah penulisan takdir kita. Yang disebut oleh para ulama dengan takdirul umuri. Takdir per umur. Karena at-takdir arba'an wa'. Takdir itu ada 4 macam. Yang pertama adalah takdirul ad. Takdir yang sifatnya umum. Yaitu yang berkenaan dengan ilmunya Allah terhadap alam semesta dan segala isinya secara global dan terperinci. Bahwa apa yang ada di alam semesta ini, seluruhnya dan semuanya telah Allah Azza wa Jalla ketahui. Dan telah Allah Azza wa Jalla tulis secara global dan terperinci. Sampai daun jatuh, tidaklah jatuh kecuali dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah tahu di mana dia jatuh dan kapan dia jatuh dan di mana dia jatuhnya. Ilmu yang dahsyat yang tidak sama dengan ilmunya manusia. Sebagaimana ilmu disandarkan kepada zat yang maha sempurna, maka begitu pun juga ilmu itu adalah ilmu yang sempurna yang tidak memiliki batas. Ini yang disebut dengan takdir al-'am. Takdir yang sifatnya umum. Yaitu ilmunya Allah atas segala sesuatu secara global dan terperinci. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini telah diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Dan telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. Semuanya telah berlalu dalam proses penulisan itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena itu. Dan telah mengering tinta. Tidak bisa diusap. Tidak bisa di-delete. Tidak bisa delete history. Kalau mungkin di komputer antum tinggal buka delete history. Pikirkan apa yang pernah kita kerjakan. Ayuhal hadirun, kita akan dapati nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa di-delete kecuali dengan taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Ayuhal hadirun dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu telah Allah Azza wa Jalla saja yang menghendaki dan Allah Jalla wa Ala saja yang menciptakannya. Ini yang disebut dengan takdirul am. Takdir yang sifatnya umum yang menyeluruh. Mencakup seluruh manusia. Dan yang kedua adalah takdir al-umuri. Takdir per umur. Yaitu takdir yang disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkanlah dengan 4 kalimat. Maksudnya ditulis si janin ini 4 hal. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Ditulislah rezeki dia. Dan ditulis pula yang kedua apa? Ajalnya. Dan yang ketiga, amalannya seperti apa? Dan yang keempat, apakah dia orang yang bahagia ataukah dia orang yang celaka. Maka ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, rizki dan ajal itu sudah ditulis. Sudah selesai penulisannya. Sudah tuntas penulisannya. Rezeki kita berapa hari ini? Itu sudah usai, Pak. Sudah usai. Sudah ditentukan oleh Allah. Begitupun juga ajal, kapan kita akan wafat? Di mana kita akan wafat? Sudah selesai. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ard, ja'alallahu lahu fiha haja." Apabila Allah menghendaki dia pengin mencabut nyawa si fulan di satu negeri, Allah akan jadikan si fulan itu pergi ke tempat itu karena satu keperluan. Allahu Akbar. Allah atur demikian rupa hingga apa yang terjadi di alam semesta itu tidak meleset sedikit pun dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tuliskan di Lauhul Mahfuz. Di kitab penulisan takdir tidak sedikit pun ada yang meleset. Ini wajib bagi kita untuk kita imani. Tidak ada yang meleset. Begitupun juga nasib kita di dunia. Begitupun juga nasib kita di akhirat. Apakah kita penghuni surga atau kita penghuni neraka? Bapak sekalian, jangan pikir itu ada yang meleset. Tinggal pertanyaannya, setiap kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang ditulis oleh Allah dalam menjadi penghuni surga? Atau kita termasuk dari orang-orang yang ditulis oleh Allah menjadi penghuni neraka? Ada yang tahu? Maka oleh karena kita tidak tahu, beramallah. Beramallah. Berbuatlah. Kerjakanlah amal soleh. Kata Nabi SAW. Karena setiap orang, فَكُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Setiap orang itu Allah mudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Sesuai untuk apa dia diciptakan. Maka daripada kita bersu'udzon, berburuk sangka, mengatakan, paling saya masuk neraka. Kalau dia tahu bagaimana panasnya api neraka, dia tidak akan berani dan tidak akan sanggup untuk mengucapkan ucapan itu. Lebih baik kita mengucapkan, insya Allah kita penghuni surga dan kita berbuat dan kita beramal. Apa yang kita punya, kita sedekahkan di jalan Allah. Apa yang kita miliki, kita sumbangkan pikiran kita. Kita curahkan tenaga kita. Semua potensi yang kita miliki untuk membela agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Jalla wa'ala. Daripada kita bersu'udzan, berburuk sangka kepada Allah. Wallah, kalau orang yang berburuk sangka itu mengetahui bagaimana dahsyatnya api neraka, dia tidak akan berani untuk mengucapkan ucapan yang seperti itu. Ayyuhal hadirun dimuliakan Allah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim pada kitab beliau, kata beliau, farrid khatiraka lilhammi bima umirta bih. Kosongkan. Kosongkan pikiran kalian. Untuk kalian hanya memikirkan satu hal. Apa itu? Untuk apa kalian diciptakan? Ada yang tahu untuk apa kita diciptakan? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Itu yang harus kita pikirkan, Pak. Apa? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, kita masih beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita salah, kita telah mentauhidkan Allah, padahal kita masih menduakan Allah Jalla wa'ala. Sudah itu usai. Kita tahu bagaimana caranya. Bagaimana pelaksanaannya, juklaknya. Itu bisa dipelajari dengan mempelajari fikih. Iya kan? Hanya dengan itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kapan? Ketika mereka mengikuti sunnah Nabi. Sunnah, jangan kalian sangka. Dan insya Allah di sini tidak ada yang menyangka. Akan tapi, sebagian orang menyangka bahwa sunnah itu hanyalah ketika dia memelihara jenggot, kemudian dia sudah menegakkan sunnah. Akan tapi dia tidak mengerti ahkamus salat, tidak mengerti hukum-hukum salat, tidak mengerti wajibat-wajibat salat, tidak mengerti sunnah-sunnah salat. Kemudian dia merasa bahwa dia sudah usai dan sudah tuntas dari hal demikian itu. Bahwa dia adalah seorang yang paling sempurna. Bahwa dia itu adalah orang yang paling mulia. Bahwa melihara jenggot itu sunnah. Tapi mentauhidkan Allah Jalla wa'ala itu adalah sunnah yang paling utama dan paling tinggi. Makanya dalam penjelasan tentang rukun Islam, yang pertama kali diletakkan sebagai rukun yang pertama itu apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Itulah sunnah yang paling pertama, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya ketika beliau sendirian. Beliau mendakwahkannya. Dan beliau terus mendakwahkannya ketika tubuhnya terbaring sakit, dan menjelang 3 bulan kemudian beliau dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Datang kepadanya istrinya, menceritakan apa yang dia lihat ketika dia pergi hijrah ke negeri Habasyah. Bahwa dia melihat di negeri Habasyah itu ada gereja-gereja yang di situ terdapat gambar-gambar orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakarat. Sakarat dikarenakan sakitnya. Apakah beliau diam? La, beliau tidak diam. Beliau katakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah lah kepada orang-orang Yahudi dan laknat Allah lah kepada orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam sebuah hadis yang lain, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yurihuni. Siapa yang bisa menenangkan hatiku? Tenang dari apa? Masih adanya sesembahan yang disembah selain Allah yang disebut dengan Dzil Khalasah di negeri Yaman. Nabi tidak tenang. Nabi tidak merasa nyaman. Kapan? Ketika masih ada sesembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka ayyuhal hadirun dimuliakan Allah. Apabila kita kembali kepada sunnah, maka ambillah Islam itu dari segala macam sisinya. Dan pondasinya itu adalah la ilaha illallah. Menegakkan tauhid di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ibadah yang paling tinggi. Ibadah yang paling tinggi. Yang jikalau seorang berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan dia tidak berjumpa kecuali dengan membawa tauhidnya, tempatnya itu di syurga, Pak. Tempatnya di syurga. Tapi sebaliknya, apabila seorang beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang banyak, lantas bersamaan dengan itu, dia tidak mentauhidkan Allah, tempatnya di neraka dan kekal di neraka selama-lamanya. Hadis yang dimuliakan Allah. Farriq khatiraka lima lilhammi bima umirta bih. Kata Ibnul Qayyim, kosongkan pikiranmu untuk hanya memikirkan untuk apa kalian diciptakan. Kenapa? Kebanyakan orang memikirkan rezekinya. Kebanyakan orang memikirkan apa? Rezekinya, dan memikirkan bagaimana memperbaiki kehidupannya dan bagaimana dia bisa kekal di dunia. Begitu bukan? Ya. Seperti itu keadaannya. Padahal kata Imam Al-Qayyim, fa innar rizqa wal ajal qarinan. Karena sesungguhnya rizki dan ajal itu teman dekat, wa madmunan, dan keduanya sama-sama sudah dijamin. Sudah dijamin rizki kita oleh Allah Azza wa Jal. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah. Kata Ibnul Qayyim melanjutkan, fama damal ajalu baqiyan, kanar rizqu atiya. Maka kapan hayat masih dikandung badan, kapan hayat masih dikandung badan, rezeki itu pasti datang. Iya enggak? Selagi hayat dikandung badan, rezeki itu datang terus. Kemudian Ibnul Qayyim mengumpamakan, beliau mengisahkan dengan kondisi janin. Lihatlah janin dalam perut ibunya. Dan dia ketika itu bentuknya hanya segumpal darah. Tidak datang kepadanya rezeki kecuali dari satu jalan. Apa itu? Tali pusat plasenta. Berapa lama dia makan dari perut ibunya itu? Selama 9 bulan. Dan kapan si janin ini lahir? 9 bulan dia mengkonsumsi makanan dari perut ibunya melalui satu jalan, terputus satu jalan dengan dia lahir. Dipotong sama suster tali pusatnya. Celup. Gak ada hubungan lagi. Gak lagi makan dia dari perut ibunya. Ditutup satu jalan. Dibuka oleh Allah 2 jalan. Rezeki. Apa itu? Dia minum susu yang murni lagi lezat dari ibunya. Dan dia rasakan itu apabila sempurna masa menyusuinya. Berapa lama? Selama 2 tahun. Dia tinggalkan yang 9 bulan. Dan dia menyusu dari ibunya selama 2 tahun. Allahu Akbar. Dan kapan selesai masa menyusui? Setelah usai masa 2 tahun dia menyusui. Terputus dengan dia disapih. Biasanya anak ketika itu merengek. Merengek luar biasa. Meronta-ronta. Kan tapi demi kebaikannya disapih. Terputus darinya 2 jalan. Kata Ibnul Qayyim. Allah bukakan untuk dia 4 pintu rizki lainnya. 2 makanan dan 2 minuman. Dia makan dari daging yang dia mau. Dan dia makan dari sayur-sayuran yang dia mau. Itu 2 makanan. Dan 2 minuman. Dia minum dari air yang dia mau. Dan dia minum pula dari susu apapun yang dia mau. Rizki dari Allah Azza wa Jalla. Tertutup 1 pintu, terbuka 2. Tertutup 2 pintu, terbuka 4. Kata Abdul Qayyim, apabila dia wafat, dan dia termasuk hamba Allah yang bahagia, maka tertutup darinya 4 pintu. Ada orang yang sudah meninggal masih bisa makan, Pak? Gak ada, itu hantu namanya. Cuman ada di film-film horor. Tertutup darinya 4 pintu, terbuka darinya 8 pintu, dia masuk surganya Allah dari 8 pintu mana yang dia suka. Maka jangan kita takut dari rizki Allah Azza wa Jalla. Melainkan apa yang harus kita pusatkan dan kita perhatikan adalah satu, yaitu apa? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Mewujudkan ibadah kita kepada Allah, merealisasikan ibadah kita kepada Allah, membenahi akidah, membenahi ibadah kita. Dan tetap bersabar di atas itu sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi taufik dalam yang demikian itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh." Sungguh demi zat yang tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali dia. Maksudnya sungguh demi Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya kalian, salah seorang dari kalian benar-benar mengerjakan amalan penghuni surga sampai tidak ada antara dia dengan surga itu kecuali sehasta saja. Maksudnya, yaitu jarak antara dia dengan kematian. Dan amalan dia ketika itu adalah amalan penghuni surga. Rajin sholat, rajin puasa, rajin menunaikan zakat, rajin hadir majelis ta'lim dan seterusnya. Hingga tidak ada jarak antara dia dengan kematian, kecuali berapa? Kecuali sebentar saja. Fayasbiqu 'alaihil kitab. Lalu nasibnya pun ditentukan oleh Alkitab, oleh penulisan fisawabiq, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tulis. Faya'malu bi'amali ahli nar, sehingga akhirnya dia pun mengerjakan pekerjaan penghuni neraka. Apakah minum khamr ataukah menyekutukan Allah atau yang semisalnya. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, sehingga dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah azza wajalla. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan pekerjaan penghuni neraka hingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali sehasta saja. Sama nasibnya dengan yang pertama. Ditentukan oleh Alkitab. Fayasbiqu 'alaihi alkitab. Lalu nasibnya pun ditentukan oleh Alkitab. Ditentukan oleh as-sawabiq. Penulisan yang telah lalu. Faya'malu bi'amali ahli al-jannah. Lalu dia pun mengerjakan amalannya penghuni syurga. Fayadkhuluha, sehingga akhirnya dia pun memasukinya. Ayuhal hadirin muliakan Allah. Hadis ini ibarat halilintar bagi kita. Laksana halilintar. Buat setiap kita tidak ada satupun yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari an-nifaq. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah, kulluhum yakhafuna 'ala anfusihim an-nifaq." Aku mendapati ada 30 sahabat Rasulullah, semuanya takut kalau mereka itu munafik. Takut kalau mereka itu adalah Allah munafik. Pernah dengar perkataannya Umar? Apa kata Umar? "Lau nada munadin minas sama." Andaikan ada suara yang teriak dari langit, "Wahai penghuni dunia, semua kalian masuk surga kecuali satu." Apa kata Umar? "La akhafu an akuna anahu." Aku takut aku yang satu itu adalah aku. Hadza Umar. Ini Umar. Dia takut dengan amalannya yang banyak. Takut kalau dia itu termasuk dari orang yang masuk neraka. Maka kita ayyuhal hadirun hendaknya termasuk orang yang jauh lebih takut daripada Umar. Itu yang sudah sepantasnya baik kita untuk kita lakukan. Maka ayyuhal hadirun dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Semoga apa yang disampaikan berkenaan dengan hadis yang mulia ini, meskipun tidak bisa kita sebutkan faedahnya satu persatu dikarenakan waktunya yang terbatas, itu dapat menjadi penggugah bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam pelajari agama Allah. Untuk kita bersungguh-sungguh dalam memahami hadis-hadis Rasulullah. Apa tujuannya? Tidak ada tujuan lain kecuali untuk memupuk keimanan sebagai modal kita untuk kita berjumpa dengan Rabb kita Subhanahu wa ta'ala. Fadhal Ustaz. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang takdir, bicara tentang ilmu gaib, ana sedikit ingin menambahkan apa yang telah panjang lebar disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram. Karena banyak orang yang salah dalam masalah takdir. Dua kaidah penting di mana kita harus membangun ilmu kita tentang takdir, pembahasan tentang takdir, agar kita tidak salah jalan. Kaidah yang pertama, seluruh yang terjadi telah ditakdirkan Allah. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu. Antum hari ini mau pakai baju apa, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Antum hari ini, besok, seperti apa keadaannya, semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Kaidah ini menjawab seluruh pertanyaan manusia. Ustaz, pelaku maksiat, apakah melalui takdir? Jawabannya kembalikan kepada kaidah ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan melalui takdir. Jadi seluruh jawaban ini masukkan ke dalam kaidah besar ini. Kaidah besar yang kedua, Allah tidak pernah menzalimi apapun dan siapapun. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun dan tidak akan pernah menzalimi apapun. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا dalam surat Al-Kahfi. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kahfi, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Sering sekali orang bertanya, kalau pelaku maksiat melakukan maksiat dengan takdir Allah, berarti Allah menzaliminya. Jawabannya kaidah ini. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Dua kaidah ini sangat penting untuk kita bicara ilmu takdir. Dan ini dua pagar yang membatasi pemahaman-pemahaman sesat tentang takdir, memagari kita untuk bisa berbicara tentang takdir. Karena dua pemahaman salah dalam takdir, satunya qadariyah, satunya jabariyah, salah dalam dua kaidah ini. Qadariyah mengatakan bahwa tidak semuanya diciptakan dengan takdir. Ada hal-hal yang tidak diciptakan dengan takdir, dan dia salah dalam kaidah yang pertama. Jabariyah mengatakan kalau semuanya diciptakan dengan takdir, kalau semuanya tidak diciptakan dengan takdir, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkuasa atas segala-galanya. Maka semua diciptakan dengan takdir. Semuanya, segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Dan kemudian hamba tidak memiliki kemampuan apapun dalam masalah takdir. Dan di sini bagian daripada penzaliman Allah kepada makhluk. Ini adalah bagian penzaliman Allah kepada makhluk. Kalau diyakini seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diarahkan ke maksiat, diarahkan kepada taat, diarahkan, Allah menzalimi. Allah yang mengarahkan kita ke maksiat, lalu kita diadab sementara kita tidak mampu apa-apa. Jabariyah ini. Semua dengan takdir, dan makhluk itu adalah bagikan satu alat yang diarah-arahkan Allah kemana Allah mau arahkan. Dipaksa. Ini bentuk penzaliman. Sudahlah kita dipaksa melaksanakan sementara kita tidak mau, diazab lagi kita dengan kita menjalankan keinginan Allah. Ini penzaliman. Dan ini pagar yang kedua. Ini dua kaidah penting dalam masalah ini. Antum mengerti dua kaidah ini dan paham memahaminya dengan baik, seluruh pertanyaan dan takdir antum bisa jawab dalam dua kaidah yang besar ini. Pertama, semuanya Allah ciptakan pakai takdir, dan semua takdir Allah itu adil dan tidak ada yang zalim. Jadi kalau kita dengarkan hadis tadi, ada orang beramal amalan ahli surga sampai jaraknya antara surga dan dirinya hanya satu hasta. Kemudian takdir telah berkata lain, kemudian dia beramal ahli neraka dan masuk neraka. Pertanyaannya, apakah Allah zalim dalam takdirnya? Hah? Tidak. Jangan sampai pahami Allah adalah zalim dalam takdirnya. Karena Allah mengatakan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Berarti dia berhak untuk su'ul khatimah. Dia berhak untuk su'ul khatimah sehingga Allah adilkan keputusannya untuknya, dia su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Karena yang dia perlihatkan kepada antum amalan ahli surga, di belakang dia perlihatkan kepada Allah amalan ahli neraka. Antum gak tahu. Sehingga Allah tahu dan Allah memperlihatkan di akhir hayatnya. Bahwa selama ini kita lihat dia ahli surga, ahli surga, ahli surga amalannya, kok wafatnya su'ul khatimah? Berarti di belakang kita dia beramal amalan ahli neraka. Demikian juga sebaliknya. Ini orang kayaknya pelaku maksiat, kok wafatnya husnul khatimah? Ada sesuatu yang dia miliki luar biasa yang kita tidak tahu. Allah tahu. Yang dengannya dia berhak untuk husnul khatimah. Ini yang perlu antum camkan dalam masalah ini. Dan ini dua kaidah penting, harus dipahami dengan baik, karena ini pagar yang akan memagari ilmu kita tentang takdir. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih berbuat bid'ah dalam tata cara beribadah kepada Allah? Saya sudah menghadiahkan beliau kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi orang tua saya bilang, ini kitab-kitab ajaran Muhammadiyah, tidak sesuai dengan ajaran para wali. Satu hal penting dalam menasihati siapapun yang ingin kita nasihati. Satu hal penting. Camkan baik-baik ma'asyarul muslimin wal muslimat. Ketika kita menasihati siapapun yang kita nasihati, ini pertanyaan orang tua. Kita bicara siapa saja. Mau orang tua, mau teman, mau kawan, mau anak, mau istri, mau suami. Mau siapa saja. Mau pemimpin, mau siapa saja yang bukan pemimpin. Target menyampaikan kebenaran atau menyampaikan nasihat adalah menyampaikan nasihat itu sendiri. Orientasi menyampaikan kebenaran adalah menyampaikan kebenaran itu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bukanlah target nasihat, bukanlah target menyampaikan kebenaran, orang yang kita sampaikan itu harus berubah. Enggak. Orientasi dakwah adalah dakwah itu sendiri. Sebagian orang menasihati orang lain. Entah ayahnya, entah anaknya, entah istrinya, entah temannya, entah saudaranya, entah siapapun. Dia sudah sampai kepada target. Setelah saya sampaikan nasihat ini, kamu harus berubah. Kalau itu yang dia lakukan, dia sudah membuat sebuah target bid'ah dalam dakwah. Karena target ini Nabi saja tidak punya. Para Rasul tidak punya target ini. Orientasi yang antum buat seperti ini, kalau ada yang membuat orientasi seperti ini dalam memberikan nasihat kepada orang, Rasul saja enggak mampu. Tidakkah antum melihat bagaimana Rasul kita tercinta bersama pamannya Abu Thalib? Tidakkah antum mendengar ayat Al-Quran bagaimana Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam bersama anak dan istrinya? Kalau para nabi dan para rasul tidak mampu untuk itu, antum mau melakukan itu? Mikir. Sering sekali kita akhirnya melemah dalam dakwah, melemah dalam nasihat, bahkan meninggalkan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kita ketika menasihati, yang kita targetkan dia harus berubah, harus berubah, harus berubah. Ketika tidak kunjung berubah, kitanya malah yang kemudian meninggalkan dakwah. Tapi kalau target dakwah kita adalah berbicara kebenaran dan menasihati, setiap selesai menasihati, pulang bahagia. Alhamdulillah. Tugas saya kerjakan sebagai seorang anak, tugas saya sebagai seorang ayah, tugas saya sebagai seorang ibu sudah saya terangkan, sudah saya kerjakan. Bahagia. Terima enggak terima urusan dia dengan Rob. Urusan dia dengan Allah tabaraka wa taala. Bukan lagi wewenang saya. Hati dia Allah yang punya. Allah yang membolak-balikkan hati sebagaimana yang kita ketahui. Bukan kita. Jadi bagaimana, kenapa orang-orang yang rajin memberikan nasihat tidak pernah sedih dalam memberikan nasihat? Walaupun orang yang diberikan nasihat itu tidak mengikuti, karena target mereka bukanlah itu. Target mereka menyampaikan nasihat. Tugas mereka menyampaikan nasihat. Tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar, bukan merubah orang. Soal orang itu berubah tidak berubah, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan dalam menasihati itu harus berubah. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sering, seperti ini sering sekali ditanyakan kepada kita. Dan perlu kita nasihati diri kita dan kaum muslim dan muslim yang kita cintai, jangan targetkan itu. Sehingga ketika antum setiap bertemu dengan orang tua, antum semangat terus untuk menyampaikan kebenaran. Antum tidak tahu apakah nasihat yang ke-100, yang ke-200, atau yang ke-1000 yang membuat orang tua antum di titik itu kemudian Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Tapi kalau antum targetnya berubah, insya Allah yang ke-30 sudah malas itu. Ya, sudah malas. Akhirnya meninggalkan. Dan tidak jarang orang mengatakan, saya berikan hadiah buku, saya berikan kaset, semuanya tidak manfaat. Sudahlah, sia-sia saja saya berdakwah kepadanya. Bagaimana kalau memang sia-sia di sisi Allah, dakwah antum tidak ada artinya, tidak ada pahalanya. Padahal setiap buku yang antum belikan pahala, setiap kalimat yang antum keluarkan pahala, setiap kaset yang antum berikan pahala kepada orang itu, antum katakan sia-sia. Bagaimana kalau kemudian memang sia-sia di hadapan Allah, tidak ada artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya akhi, satu nasihat antum pahala di sisi Allah, mendekatkan antum kepada Allah, menjauhkan antum dari neraka. Satu buku yang antum hadiahkan kepada saudara antum, mendekatkan antum ke surga Allah, menjauhkan dari neraka Allah, mendekatkan ridho Allah, menjauhkan antum dari murka Allah, kalau dilakukan dengan ikhlas. Maka hati-hati dengan jebakan setan yang satu ini. Ini jebakan setan berbahaya, yaitu kita menasihati harus berubah orangnya. Dia hamba Allah, yang merubah dia itu Allah, bukan antum. Karena antum bukanlah pencipta dia, yang tidak bisa menguasai hatinya. Baik, terkhusus pertanyaan kepada orang tua, bagaimana cara menasihati orang tua? Lihat orang tua antum. Manusia, orang tua secara global ada dua orang tua. Orang tua yang pertama gak mau terima dengan anak, dari anaknya. Sulit untuk terima dari anaknya. Karena sehebat apapun antum sekarang, sebesar apapun antum sekarang di hadapan orang, orang lain, di depan orang tua, kamu anak saya, harus patuh saya. Saya ayahmu, kamu anakku. Itu ada orang tua yang seperti itu. Jangan paksakan. Saya begini, ayah saya sudah begini, saya begini, ayah belum, gak bisa. Ayah kita akan mengatakan, kamu anak saya. Bukan ayah yang patuh anak, anak yang harus patuh ayah. Kalau itu tipe orang tua antum, jangan masuk berdiskusi. Tidak ada manfaat. Semakin antum berdiskusi, semakin syaitan menutup pintu hati orang tua. Kalau orang tuanya memang polanya seperti itu. Namun kalau ada orang tua yang lain yang siap untuk berdiskusi dengan anaknya, dan siap untuk menerima kebenaran kalau itu datang dari siapapun, walau dari anaknya. Menerima kebenaran dari anak itu tidak sama dengan menerima kebenaran dari orang lain yang bukan anak. Rumit dan sulit. baru kemudian buka diskusi dengan beliau. Kalau kemudian ada subhanallah salah seorang saudara kita, dia pilihkan ceramah yang bagus, lalu dalam sebuah safar dia masukkan ceramah itu dalam audio mobil, dia nyetir biasa aja, tapi orientasinya ayah dengarkan ceramah yang baik ini. Setelah mendengar ceramah dari ustadz yang tidak kenal oleh ayahnya, ayahnya menangis dan akhirnya kembali ke jalan yang benar. Subhanallah, hikmah dalam berdakwah. Jadi kalau memang orang tua gak bisa susah terima dari kita, cari jalan lain. Dan teruslah putar otak kita. Jalan ini belum kena kayaknya. Cari jalan lain, belum kena. Cari jalan lain terus. Sampai kapan? Sampai ayah antum tutup usia. Cari terus jalan. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Lakukan tadzkir agar mereka mudah kepada takwa. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam hadis, dalam ayat ini mengatakan, hendaknya orang yang berdakwah selalu mencari jalan yang paling mudah mendekatkan mad'u kepada takwa. Silakan lihat tafsir Karim Ar-Rahman. Hendaklah setiap orang yang berdakwah, kata beliau secara makna, harus mencari jalan yang paling mudah mendekatkan mad'u kepada takwa. Karena orientasi daripada tadzkir adalah takwa. La'allahum yattaqun. Maka kita harus mencari uslub dakwah yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan wasail dakwah yang ada dalam agama kita, kemudian mendekatkan orang kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka olahlah terus kemampuan, olahlah terus akal kita, otak kita, cara kita, uslub kita dan semacamnya. Mudah-mudahan minimal sebelum tutup usia orang tua kita sudah menerima kebenaran. Dan itu harapan kita semua. Dan harapan untuk kita, untuk saudara kita yang tadi bertanya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan, hal yang berkaitan dengan malas dalam beramal. Ada dua pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya, salah satunya saja. Sungguh Ustaz, apa yang diterangkan dan dijelaskan tentang kedua hadis ini insyaallah saya paham. Kan tapi kenapa amal saya hanya pas-pasan? Sulit rasanya menambah amal yang lebih baik. Tolong nasihatnya. Nasihat kepada al-akh yang bertanya, jalan untuk kita bisa meningkatkan amal itu tidak lain kecuali dengan menambah pemahaman. Karena kapan pemahaman kita pas-pasan, maka seperti itu pun juga amalan kita akan pas-pasan. Berbeda antara orang yang mengetahui banyaknya pintu-pintu kebaikan dengan orang yang tidak mengetahui banyaknya pintu-pintu kebaikan. Misalnya bapak hanya mengetahui pintu kebaikan ada 5, tapi selain bapak mengetahui pintu kebaikan itu ada 10. Dan di antara manusia ada dari mereka yang tidak mengetahui pintu-pintu kebaikan sama sekali. Sehingga ketika dia melakukan suatu kebaikan, mereka tidak niatkan itu sebagai ibadah. Tidak dia niatkan itu dalam rangka untuk mencari pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga kebaikannya itu tidak dinilai sebagai pahala oleh Allah. Maka yang pertama saya nasihatkan kepada hadirin sekalian, karena semua kita butuh untuk kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, adalah tingkatkan pemahaman dulu. Dan bagaimana caranya meningkatkan pemahaman? Yaitu dengan cara kita mempelajari agama Allah Jalla wa'ala dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dan ilmu Allah atau agama Allah, syariat Allah Azza wa Jalla itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya itu tidak ada uzur bagi seseorang untuk tidak dia mengetahuinya. Artinya, di antara ilmu syariat dan ilmu agama itu merupakan perkara yang urgent. Seperti misalnya perkara at-tauhid. Ketahuilah bahwa at-tauhid adalah afdalul amal. Adalah amalan yang paling baik. Dan merupakan ahsanul hasanat. Kebaikan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah at-tauhid, pelajarilah aqidah. Pelajarilah al-aqidah. Karena ini merupakan disiplin ilmu yang tidak ada uzur seorang untuk tidak mengetahuinya. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dalam hal keyakinannya kepada Rabbnya Jalla wa Ala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang mentauhidkan Allah kan tapi dia membawa seberat bumi dosa. Pernah dengar kan hadis ini? Ini bukan hadis yang asing bagi kita. Merupakan hadis qudsi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani biqirabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqirabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jikalau engkau datang menemuiku dengan membawa seberat bumi dosa, kemudian kamu mendatangiku dan tidak membawa sedikitpun kesyirikan, maka aku akan datang menemuimu dengan membawa seberat bumi ampunan. Jadi at-tauhid adalah ahsanul hasanat. Dan ini yang paling utama untuk kita, kita ketahui. Kemudian ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk perkara yang juga wajib bagi seorang untuk mengetahuinya adalah ibadah. Seperti misalnya salatnya, seperti misalnya puasanya. Apabila datang Ramadan, dia mengetahui bagaimana dia melaksanakan puasa sesuai yang dituntunkan dan sesuai dengan yang disunnahkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pelajari itu, kemudian apabila dia masih termasuk orang yang malas dalam beramal, maka coba lihat temannya. Perhatikan lingkungannya. Jangan sampai lingkungannya ternyata memang tidak mengajak dia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga amalannya pas-pasan. Ketika ingin dia mengerjakan sholat pada waktunya, temannya mengatakan, tunggu dulu, pekerjaan kita belum selesai. Maka rubah lingkungan itu. Rubah lingkungan kita kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kalau bisa kita justru yang mewarnai lingkungan kita. Bukan kita justru yang terwarnai oleh mereka. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilim dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Solusi yang ketiga adalah dengan doa. Karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan hati kita itu Allah Azza wa Jalla yang bolak-balik. Selalulah setiap kita melihat catatan dirinya hari demi hari. Dan periksalah seperti apa kualitas ibadah dia di hari itu dibandingkan dengan hari yang lain. Dan cek barangkali ada kemaksiatan yang dia lakukan di hari itu. Dan berusahalah untuk dia bertaubat darinya dan tidak dia lakukan di hari yang kemudian. Maka evaluasi yang seperti ini apabila dia lakukan secara kontinu, itu akan membawa dan membantu dia untuk dia bisa istiqamah dan dia bisa memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Dan hal ini ayyuhal hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan Allah. Tidak mungkin. Dan kapan seorang merasa bahwa dia mampu mengendalikan dirinya, ketahuilah ketika itu dia khuzil. Dia sedang terperdaya. Maka jangan dia merasa aman. Jangan dia merasa aman, saya berteman dengan fulan, dan fulan adalah seorang pelaku maksiat, dan saya tidak akan terpengaruh dengannya. Jangan. Jangan dia merasa aman dengan yang demikian. Jangan dia merasa aman dengan lingkungannya dan merasa tenang. Kemudian dia merasa bahwa imannya itu akan tetap terjaga. Berusahalah secepat mungkin untuk dia keluar dari lingkungan yang tidak membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Kecuali dia berdakwah. Kecuali dia bisa sedikit demi sedikit mempengaruhi mereka. Adapun kondisi seseorang yang imannya itu Senin Kemis, seperti kata orang sekarang. Sesekali dia ikut orang-orang yang sholat berjamaah. Sesekali dia tetap dengan dagangannya. Sesekali dia ikut dengan orang-orang yang mengerjakan ketakwaan dan ketaatan. Sesekali dia ikut bersama dengan orang-orang yang lalai. Ini orang yang imannya Senin Kamis. Maka hati-hati. Besok-besok bisa jadi kemaksiatannya yang mulai dominan. Kemaksiatan yang mulai dominan. Sehingga akhirnya ketaatannya itu pun terkalahkan. Ketaatannya pun itu terkalahkan. Demikian yang bisa saya nasihatkan. Semoga ini menjadi ya perhatian bagi kita semua. Wa jazakumullahu khairan. Tambahan. Lihat maksiat antum. memperhatikan maksiat yang antum lakukan. Maksiat itu yang telah memberikan malasnya ibadah. Karena orang yang bersih dari maksiat, semangat ibadahnya akan meningkat. Dan semakin dekat orang kepada maksiat, semakin malas dia beribadah kepada Allah. Imam Hasan al-Basri ditanya, ada orang lelaki yang malas bangun malam. Kata Imam Hasan al-Basri, dia punya maksiat yang menghalanginya dari bangun malam. Dia punya maksiat yang menghalanginya daripada qiyamul lail. Maka hendaklah kita melihat kemaksiatan kita. Pasti ada maksiat yang membuat kita malas. Enggak mungkin iman turun tanpa maksiat, mustahil. Mustahil iman turun tanpa maksiat. Dua pertanyaan kita gabung saja menjadi satu karena kepada topik yang sama. Apakah jika kita sudah ditulis masuk neraka, bisa berubah takdir kita dengan usaha kita? Bisakah kita merubah takdir kita dengan usaha kita? Pertanyaan kedua, Ustaz, berhubungan dengan hakikat takdir yang bisa berubah, di satu sisi seluruh takdir manusia telah tercatat di lauhul mahfuz. Di sisi lain ada takdir yang bisa dirubah dengan doa, silaturahim dan lain sebagainya. Tolong dijelaskan jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama, apakah apabila kita dituliskan sebagai orang yang masuk neraka, bisakah berubah takdir kita? Antum sudah dengarkan gak dari kata Ustaz ketika dalam syarah hadis Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat dari catatan takdir lauhul mahfuz dan catatan telah kering, gak berubah. Jawabannya boleh, bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Keputusan Allah yang ada di lauhul mahfuz tidak boleh berubah. Karena kalau ada peraturan yang bisa direvisi menunjukkan bahwa yang membuat peraturan itu masih bodoh. Kenapa peraturan manusia bisa direvisi? Karena manusia itu bodoh. Enggak mengerti manusia itu. Oleh karena itu bahasanya penyempurnaan. Penyempurnaan. Sebenarnya kata-kata penyempurnaan itu dibaliknya ada pemahaman lain. Dulu kami gak ngerti, sekarang baru ngerti. Kalau kemudian keputusan Allah dalam takdir lauhul mahfuz bisa dirubah, itu artinya kita memahami Allah sebelumnya gak paham, sekarang paham. Dan itu satu hal yang aib bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidak akan berubah perkataanku. Tidak akan berubah keputusanku. Gak bisa dirubah-rubah. Karena itu keputusan berdiri di atas ilmu yang mengetahui segala-galanya. Sifat berilmunya Allah membuat Allah tidak mungkin salah dalam menilai dan memberikan keputusan. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh telah hak, telah suatu hal yang paten dan permanen. Perkataanku gak mungkin lagi bisa berubah. Tidak ada keraguan lagi bahwa itu akan terjadi. Dia hakul yakin. Yang bisa direvisi perkataannya adalah orang yang tidak berilmu. Yang awalnya tidak mengerti, kemudian belajar dan menjadi mengerti. Sering sekali kaum muslimin yang belajar kedokteran di S3, ternyata ilmu S1-nya salah. Ilmu kedokteran di pasca dulu dia, di awal ilmu kedokterannya, disalahkan oleh ilmunya setelah S3. Kenapa demikian? Karena memang manusia berangkat dari ketidaktahuan menjadi tahu. Namun kalau itu dipraktikkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini aib bagi Allah. Fulan di neraka, salah. Ternyata di surga, rubah. La ilaha illallah. Ini Allah ya akhi. Gak bisa dirubah-rubah. Makanya Allah, Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam. Pena sudah diangkat, gak bisa, gak dirubah lagi, gak diturunkan lagi untuk dirubah, enggak. Wajah fatih suhuf. Akan tetapi, mohonlah jangan pertanyaannya, kalau kita sudah ditakdirkan ke neraka, optimis bahwa kita insya Allah ditakdirkan ke surga. Syaitan ingin kita pesimis. Nabi kita ingin kita optimis. Ya? Yakinlah. Dan lihat bahwa penduduk surga suka jalan ke surga. Kalau antum sekarang suka jalan ke surga, benci jalan ke neraka, optimislah bahwa antum sampai ke surga. Tapi kalau antum justru lebih suka, tidak suka majelis ilmu, lebih suka majelis konser, ini baru problem. Berarti Kulun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi SAW. Semua orang diarahkan kemudahan kepada apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk neraka, mudah baginya jalan ke neraka. Membaca bacaan-bacaan yang luar biasa banyak, tapi tidak ada sedikitpun ibadah di dalamnya, bahkan dalamnya maksiat. Khatam. Membaca Al-Quran enggak ada. Baca Al-Quran satu hari enggak pernah khatam. Enggak, satu hari enggak baca Al-Quran. Quran tiga khatam semua. Khotam semua Pak, masing-masing 30-40 halaman. Khotam itu satu hari. Cuma tersatu lembar Al-Quran, berat, malas. Jadi ada kemudahan ke arah yang aneh. Ke arah jalan-jalan yang bukan jalan ke surga. Oleh karena itu, mari optimis. Kemudian, kedua, ditanyakan lagi, dan ini sering ditanyakan dalam ilmu masalah takdir. Ada yang dirubah dengan doa, semacamnya. Tadi ada nas yang mengatakan tidak berubah. Sekarang ada nas lagi yang berubah. Bagaimana memahami ini? Gampang memahaminya. Berarti ada takdir yang tidak bisa berubah, ada takdir yang bisa berubah. Itu aja. Takdir mana yang tidak bisa berubah? Lauhul Mahfuz. Takdir mana yang bisa berubah? Selain Lauhul Mahfuz. Dan terjadi perubahan-perubahan yang ada di pada takdir Lauhul Mahfuz, inti akhirnya sama dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ustaz tadi mengatakan, Ja'far Rahimahullah mengatakan ada 4 takdir itu. Baru disebutkan 2 kalau saya tidak salah. Satu takdir Lauhul Mahfuz, takdir abadi, takdir semuanya, takdir kulli. Lauhul Mahfuz itu enggak bisa berubah. Ada takdir umur. Ada takdir harian. Ada takdir tahunan dan ada takdir harian. Umur hadis tadi yang dibacakan. Takdir tahunan firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin." Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di dalam malam yang penuh dengan berkah. Di malam itu diputuskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Tafsiran ayat ini bahwa setiap malam Lailatul Qadar diturunkan takdir tahunan untuk apa yang terjadi di permukaan bumi sampai tahun yang akan datang. Malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya akan dituliskan takdir, diturunkan takdir untuk setahun yang akan datang. Itu namanya takdir apa? Tahunan. Ada takdir harian. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan memahaminya seperti itu. Keputusan final yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah-rubah. Namun catatan kita ada yang dirubah-rubah. Dan takdir yang lainnya seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun final yang ada di Lauhul Mahfuz, Nabi sudah mengatakan rufi'atil ajsam, aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat. Catatan sudah kering, enggak mungkin lagi bisa berubah. Terlepas dari ini dan itu dan semuanya, ana lebih ingin membangkitkan semangat kita untuk optimis. Ini yang paling penting bagi kita. Peduli amat semua orang ke neraka, yang penting kita ke surga. Dan apa untungnya semua orang ke surga kalau kita justru ke neraka? Ini yang paling penting. Salah seorang masyayikh memberikan nasihat yang luar biasa. Setiap kita sebelum menjadi penuntut ilmu, sedang menjadi penuntut ilmu, bahkan setelah menjadi penuntut ilmu, semua kita penuntut keselamatan untuk diri kita sendiri. Pencari keselamatan untuk diri kita sendiri. Makanya yang anak katakan tadi, peduli apa semua orang ke neraka kalau kita ke surga? Dan peduli apa semua orang ke surga kalau memang kitanya ke neraka? Maka yang harus kita perhatikan adalah ku anfusakum. Ku anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, dirimu perhatikan. Perhatikan dirimu, dirimu. Selamatkan di hadapan Allah. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memberikan mudarat apapun kepada kalian, siapapun yang sesat, kalau kalian dapat hidayah. Lalu apa untungnya bagi kita semua orang dapat hidayah kalau kitanya malah sesat? Alaikum anfusakum. Ini yang sedang banyak dilupakan orang di zaman kita sekarang. Peduli dengan orang lain. Peduli dengan kebaikan orang lain. Dirimu gimana, wahai saudaraku? Ajak orang ke sunnah, ajak orang ke sunnah, ajak orang ke sunnah. Internet yang dilihat lain aneh-aneh. Takdirlah. Anda butuh keselamatan untuk diri Anda sebelum Anda menyelamatkan orang lain. Kalau Anda sendiri tidak selamat, di hadapan manusia berlagak saleh, di belakang manusia antum perlihatkan kepada Allah maksiat. Ya akhi, antum yang sebenarnya itu ketika antum sendirian, itulah antum yang sebenarnya. Ketika antum sedang sendirian, apa yang antum kerjakan, itulah antum yang sebenarnya. Ketika sedang bersama kawan-kawan, ada kamuflase. Oleh karena itu kata para ulama, barang siapa yang sama alaniyahnya dengan sirnya, dialah orang yang selamat. Di depan orang takwa, tidak di depan orang juga takwa. Dan yang lebih hebat daripada itu, di sirnya dia lebih hebat daripada di alaniyahnya. Di depan orang dia tidak seperti orang saleh. Artinya tidak orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah sendiri, luar biasa. Ini yang sulit untuk kita dapatkan. Untuk menyamakan saja antara alaniyah dan sir, pekerjaan berat di zaman kita sekarang. Apalagi sir kita lebih baik daripada alaniyah kita, ini jenjangnya muqarrabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama para sahabat membaca surat At-Tur dibagi dua. Tapi ketika salat sendiri, Al-Baqarah tamat, sambung An-Nisa, sambung Ali Imran dalam satu rakaat. Kita ketika menjadi imam salat Maghrib wal fajr walayalin ashar, ketika imam sendiri di rumah karena sakit atau karena yang lainnya, inna a'tainakal kautsar. Mana semangat kita wal fajr di tengah orang ramai ketika menjadi imam, dan semangat kita ketika kita sendiri? Ya akhitakillah. Para sahabat dahulu kala, para orang-orang soleh dahulu kala, ketika ketinggalan sholat fardu, ada bahkan di antara mereka, jangan ditiru ya, hanya ingin melihat semangatnya saja, sholat fardu di rumahnya 27 kali. Dan ini gak boleh. Namun di sini kita ingin melihat semangat mereka untuk dapat apa? Dapatkan keutamaan 27 kali lipat pahala itu. Sa'id bin Musayyib mengatakan, rahimahullahu ta'ala, tabi'un masyhur, alim dari ulama tabi'in, tidak pernah azan berkumandang di menara ini, menara Masjid Nabawi, melainkan saya sudah di masjid semenjak 30 tahun yang lalu. Abdullah bin Dinar mengatakan, dari 40 tahun yang lalu, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Antum 40 hari yang lalu, gimana? Hitung 40 hari ke belakang. Berapa kali masbuk? Ya, siapa salaf, siapa kita? Kadang-kadang kita malu mengatakan saya pengikut salaf. Dari satu sisi yang berbeda ya, jangan tolong dipahami, jangan dipahami salah. Salaf begini, kita koyok ini. Beda, Pak. Beda yang salaf bagaimana yang salaf yang sebenarnya, dan bagaimana kita jauh sekali. Tapi kita memuliakan diri kita, berintisab kepada mereka. Dan kita yakin cara mereka yang paling benar, dan kita menisbatkan diri kepada mereka walaupun kita tidak mungkin sehebat mereka. Muhammad bin Aslam At-Tusi mengatakan, tidak pernah sampai kepada aku satu sunnah Nabi melainkan semuanya telah kukerjakan, kecuali satu yang belum. Nabi pernah tawaf di atas unta, saya berusaha melakukannya dan minta izin, gak pernah diizinkan. Hanya itu yang belum kulakukan. Hadis Nabi semuanya, apa yang ia dapatkan, Nabi pernah melakukan, semua telah dikerjakan. Lihat semangat. Imam Al-Auza'i berkata, begitu mendengar sahabat-sahabat Nabi yang masuk surga, jaminan-jaminan surga, menggelegar jiwanya masuk surga. Dan tidak mau kalah untuk masuk surga, walaupun tidak ada jaminan. Kata Imam Al-Auza'i, wallahi lanuzahimannahum ala abwabil jannah. Kita bikin macet jalan ke surga. Jalan surga gak pernah macet. Tapi semangat untuk masuk surga luar biasa. Kalau sahabat sudah dapat jaminan surga, kita bikin macet jalan ke surga. Ini semangat. Ini semangat ini yang harus timbul dalam jiwa seorang salafi. Menyelamatkan diri sendiri di hadapan Allah sebelum menyelamatkan saudara-saudarinya. Adapun hukum Islam hanya untuk saudara kita, untuk kita tidak. Ini jubullah jebakan syaitan yang luar biasa. Orang harus berkata jujur dan kita harus motivasi orang jujur. Kita sendiri gak jujur, apa artinya ya Syekh? Maka daripada itu, yang harus kita tumbuhkan semangat masuk surganya. Dan tidaklah ini ada pada jiwa seseorang, melainkan dia akan diberikan taufik kepada amalan yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin satu terakhir, Ana mulai pertama tadi, nanti menutup. Sedikit aja satu. Katanya Ana disuruh buat pertanyaan. Pertanyaannya yang baru Ana sebut. Siapa nama salaf yang mengatakan seluruh amal, seluruh sunnah dan nabi telah saya amalkan kecuali satu? Siapa nama salafnya? Al-Auza'i itu lain. Wallahi la nuzahi manahum ala abu abil jannah. Yang satunya lain. Siapa itu sih? Baru Ana sebutkan tadi. Muhammad bin Aslam At-Tusi, jazakallahu khair itu. Akhunah. Baru kita sebutkan kan? Yang baru disebutkan ya, itu enggak hafal apalagi yang 10 tahun yang lalu. Baik. Ini Ustaz Jafar yang akan menilai benar atau tidaknya. Sebutkan 4 derajat takdir. Yang gampang. Silakan. Yang ini. Oh, ada. Sudah nunjuk. Apa nama sudah nunjuk, Pak? Dari Lampung ini. Masya Allah. Dari Lampung nih. Dari Lampung, masya Allah. Mabruk. Dua faedah besar tentang takdir beserta dalil. Ini. Hah? Di belakang, masya Allah. Tonton. Iya, masya Allah. Beserta dalil, katakan dalil. Jawabannya benar tapi dalilnya lupa. Ya udah, setengah hadiah, setengah. Setengahnya lagi untuk yang jawab dalil. Iya. Nah. Masyaallah. Mabruk. Mabruk. Hayyakumullah. Antum lagi, Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Ana itu berkenaan dengan hadis yang saya baca. Itu siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya? Ini depan. Riwayatnya keliru. Baik, antum. Ada. Oke, wahid. Kita sebutkan dalam dua kali pertemuan yang saya ulangi di sini, saya sudah sebutkan di Masjid Baitur Rahim berkenaan dengan konsekuensi yang terkandung dalam syahadat yang kedua. Saya sebutkan di situ ada 4. Tapi saya ulangi di sini 2 saja. Saya pengen minta 2 aja. Fadhal. Baik, enggak apa-apa. Jadi 3. Jazakallah. Yang keempat dapat tambahin. Biar sempurna. Yang keempat kita beribadah pada Allah menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masyaallah. Masyaallah. Masyaallah. Lengkap itu hadiahnya. Baik, soal jawab. Hah? Lanjutkan soal jawab. Soal jawab. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Hadir. Baik, di sini ada yang bertanya, assalamualaikum. Bagaimana mau melakukan ibadah apapun, tapi tidak tahu apakah ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah, ya jangan lakukan apapun, kecuali yang kita ketahui. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah, hukum asalnya itu tidak ada di syariat, kecuali yang ada dalilnya, kecuali yang ada petunjuknya, kecuali yang ada tuntunannya. Maka kepada al-akh yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang pertama harus dia lakukan adalah mencari tahu apa ibadah yang disyariatkan dan apa ibadah yang disunnahkan. Apakah itu yang wajib ataukah ibadah yang berupa sunnah atau yang lainnya. Adapun yang antum tidak ketahui dari ibadah, apakah ini diperintahkan ataukah tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka antum abstain. Antum abstain. Sampai antum mengetahui apakah melalui jalur keterangan dari seorang ustaz ataukah melalui jalur dari keterangan yang valid. Seperti misalnya ada fatwa dari ulama, atau misalnya ada penjelasan dari sebuah kitab yang bisa dipercaya, maka ketika itu antum bisa lakukan dan bisa dengannya antum mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Adapun berinovasi dalam beribadah, yaitu membuat-buat ibadah atau mereka-reka ibadah, yang demikian ini justru perkara yang dilarang dalam agama. Ini telah disebutkan dalam hadis yang kedua. Dan ini merupakan landasan pokok dalam agama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka ibadahnya itu tertolak. Atau bahkan dia tidak disebut ibadah sama sekali. Bagaimana dia bisa disebut ibadah sedangkan itu adalah hasil rekayasa dan hasil inovasi dia? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sudah kebersamaan kita dalam dua hari daurah yang ditaja oleh ikhwan kita di Jakarta Sekolah Sunnah. Dan semoga kebersamaan kita di atas ini, di atas ilmu ini, merupakan bukti nyata akan kecintaan kita kepada sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Merupakan aplikasi nyata daripada perintah-perintah syariat yang berusaha kita wujudkan dan berusaha untuk kita amalkan, dan untuk saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya sebagai sebuah ibadah di sisinya, dan menjadikan masa-masa di mana kita duduk di sini di antara hari-hari dan waktu-waktu yang berbahagia kita nanti di hadapan Allah dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, menurunkan sakinah dalam hidup kita, dan semoga dengannya Allah meridhoi kita dan menjadikan kita penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.